Bismillahirrahmanirrahim. Asbaha fil madinati khaifan yataraqqabu fa'idha allati istansarahu fil amsi yastasrifu. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Falamma an arata ayyatisha fil layli wa'adubun lazma. Qala ya Musa aturitu an taqtulani kama qatalta nafsam fil amsi. In turidu illa an takuna jabbaron fil ardi wa ma turidu an takuna minal muslihin. Fa asbaha mongko dadi sapa Musa fil Madinah ing dalem Madinah. Oleh dadi khaifan hale wong sing wedi. Ya taraqqabu engkang nginjen-nginjen sapa Musa. Manane wedi-wedi kuwatir, manane yang tadi. Tegese ngenteni sapa Nabi Musa ma ing perkara yana lugu kang bakal merkoe sapa Musa ku ing mak. Minci adil kotili sangking arah wong sing dipateni. Wis singkat cerita wingi Nabi Musa njotos tiang kipti ngantos mati. Ketika Nabi Musa dalam ketakutan, faizan mengkenalikane mengkono. Alladzi utai wong istan soro kan jaluk tulung sapa lagi ku ing Musa bil amsi ing dalam wingi. Iku ya tasrikuhu iku bengok-bengok jaluk tulung sapa lagi ku ing Musa. Ya tawi itu sedite jaluk tulung sapa lagi bi ing Musa ala kipti ing atase wong kipti akhara kang liya. Wingi Nabi Musa iku nulung wong Israel sing jotosan mek wong kipti, terus Nabi Musa bela tiyang napa Israel. Wong kipti ne mati. Saniki wong Israel tukaran menang mek wong kipti sing liya. Kala dawuh lagu maring wong Israel sapa Musa Musa innaka tatamni sira la kawir ning dirong sing sesat mungkin kan jelas. Bayin dulu kawaya si itu banget sesat, banget jelas sesat. Lima krono perkoro faal takang melakoni sirogu ing maam sing dalam ini walio malang lakoni ing saiki. Ini jotosan tak belo, saiki jotosan lunar wong kok gedenge ngono wong kok dolime ngono. Falamma an aroda mongko semangsane ngarepno sapa Nabi Musa utai ma an yuzaidatu zaidah. Ayat tisha ingin tonjo tersopo Nabi Musa bilaji ing wong. Wa kang telaji ku aduun iku musuh lagu ma kedua Musa lan Israel. Eli Musa segitu Musa wal Mustawi sibeh lan Mustawi sibeh itu mana wong Israel. Kala dawa sapa al Mustawi suwong sing jaluk tulung zonan. Ale wong sing nyongko ana usah temne Musa yap tisu bakal jo tos sapa Musa biji kelawan al Mustawi. Lama kora lagu ya Musa aturitu antak lima kron perkara kola kang wis kadung uta kang ucap sapa al mustabis tong Israel lagu mare Musa ngucap ya Musa ri Musa aturitu ana tong ngarepno sira antak kula ento mateni sira ning ingsun kama kotalta kaya oleh mateni sira nafsan ing awa-awaan uta ing wong bil amsi ing dalem ini. Inturi dua orang ngarepno sira ema turi dudik sira ngarepno sira illa antakuna kecuali ento ana sira iku jabar niku wong sing uta sasa utawa sing sombong fil ardi ing dalem dunya. Wama turi dulan orang ngarepno sira antakuna ento ana sira minal muslihin iku wong sing nglakoni kebaikan. Fasami amung kok krungu sapa al-Qibti wong Qibti sing ape jotosan mbek wong Israel. Ana Nabi Musa berarti tiyang tiga. Dalika ing kaula kaula Israili mesti omongane Israel wae. Fa'alima mau ngerti sapa wong Qibti anal qatila sak menawa sing mateni wingi iku Musa Musa. Fantola komong ke budalan sapa wong Qibti la Fir'aun maring Fir'aun fa'akhbaru. Mongko nyeritakno sapa wong Qibti ku ing Fir'aun bidalika kelawan kaunil qatil Musa. Bidalika iki kaunil qatil Musa. Sing nyeritakno nak pembunuh iku Musa. Fa'amara maka perintah sopa Fir'aun wa Fir'aun adzab basin yang kira-kira orang sing tukang eksekutor, tukang nyebelah bikot li Musa, klan mateni Musa. Fa'akadu maka tumandang sopa Bani Isra, sopa wong-wong Mesir ya, sekitar ini yang dalam jalan ilahi menuju maring Musa. Terus wajah rojilum min akasol madinah biasa. Wajah alam teka sopa rojilun wong lanang. Gua te rojil mu'minu ali Fir'aun, iku wong mukmin songko keluarga Fir'aun. Min aqsal madinah ti sangking sisi Madinah, sisi akhiri Madinah, maknanya wong pojok akhiri hati si akhiri Madinah. Yas'a hal itu mandang sopa rojil, yasro'u tegesi itu mandang cepet-cepet sopa rojil di masyihi indah melakuni rojil. Mintori kin sangin jalan akrobain oleh barat, mintori kin sangin jalani ahli Fir'aun. Kala ngucap sapa rajul ya Musa ya Musa innal mala atatamne bolo wadine Fir'aun. Eming kaum Fir'aun aku ya tamiru naik bodo rembukan. Mengani darani muktamar. Ya tamaro ya tamiru iktimaron. Muktamar itu konferensi atau keputusan bersama. Innal mala atatamne bahala balane Fir'aun aku ya tamiru naik bodo kumpul-kumpul sapa. Bodo muktamar sapa al mala jika tentang siro. Ya tasawaruna. Tegasnya pada musyarah sopa alu Fir'aun fika yang dalam siro. Liak dulu sopa mateni sopa alu Fir'aun kain siro. Fakrus mengkometua siro menal Madinah desa yang Madinah. Madinah maksudnya kota Mesir. Ini laka menan nasihin. Satu menang sena kamarin siro yang menan nasihin. Setengah sange wong sing paring nasihat kabeh. Manane sing duwe niat abe kabeh. Fil ambe yang dalam bentas lukuru si klamet. Fakor jamu komia sopa Fir'aun. Fakor jamu komia sopa Nabi Musa minal sange Madinah. Kau ifan halewung sing wedi. Ya taruh kau bukan arab-arab sopo Musa. Luhu katolibin. Manane minjen-minjen ku harap-harap cemat ya. Eng nyusuline pencari. Au gau sabwohi. Utama manane arab-arab pertolongannya Allah iya ku ing Musa. Kau lada sopo Nabi Musa. Rok binat jini minal kau zolimin. Rok hidup ngeran ing sun nasi kelatur ing lamat topan jini. Kan ing sun minal kau zolimin. Sangking kaum-kaum sing zolim. Manane kaum Fir'aun atikse kaum Fir'aun. Walam mata wajah, walhasil niku cara sak niki pokoke kaum Mesir melayu dugi Jordan. Anggap ae Fir'aun utang Mesir, Madian sak niki dari Jordania. Berarti Mesir melayu nganti dugi napa? Jordan. Walam mata wajah lan semangsane berarah ya menawa mengarah sapa Musa, eko sota tegese ngarah sapa Musa diwaji ing arah wajah Musa ngarahno tilko Madian ing sisi kota Madian. Jihadah dikisi arah Madian. Wajah di Madian Korea itu Su'aib. Ini ku desanya Nabi Su'aib. Nah, rian masih rota sama niati ayam. Ini ku perjalanan 8 hari mimis rota yang Mesir. Rian Mesir Jordan itu ditempuh bintang 8 hari perjalanan unta. Jadi, nah, saat ini misalnya pesawat bintang 2 jam, 6 jam setengah. Mimis rota yang Mesir. Sumiat dan arani opo ikilah daerah Madian di Madian Aglan Madian. Madian bin Ibrahim. Terus Madian itu putrane Nabi Ibrahim. Walam yakun nan ora ngerti sapa Nabi Musa, walam yakun nan ora ngerti sapa Musa, lam ora ana sapa Musa ya iku. Iku ngerti sapa Nabi Musa tariko ha ing dalan marang Madian. Qala ka sapa Nabi Musa asar menawa pengiran ingsun ayat ya. Ing yen tonu dina ingsun nyitu ana sapa Allah ne ingsun. Sawa kafil ing dalan sing cecek. Kosta tori kita di jalan sing tengah-tengah cepat. Aitori kilwasati, aitori kalwasati di jalan sing cepat. Atau aitori kau di jalan alwasato kang tengah-tengah kang cepat mulu. Ileha maring tuh matia. Pak Arsalamu kamu tuh sopo Allah buat Allah lagu krona arimu sama lah kan yang malaikat. Dia di kalau neng kangen malaikat anjatun utawi ono nopo jenenge tongkat utawi pemandu nih. Fantola kamu kau berjalan sopo Musa juga. Fantola kamu ke budalan sopo al malak malaikat siklan Musa ilaih amarik Madian. Walamma warodama amadian. Walamma warodalan semangsane ngliwati sopo Nabi Musa ma amadiana ing banyu tempat tewong Madian. Bi maknane ma amadian maknane bi'rin fiha aywa sholah ilaih. Maknane ma umadian tegese bi'rin. Utai ma umadian iku rupa sumur. Fiha kang ing dalam kota Madian. Ewa sholat ke situ mekoto Nabi Musa ilaiha marim Madian. Ketika Nabi Musa tok kawasan Madian wajah dalam kemudu isopo Musa alaih wajah dalam alaihi ing atas semai Madian. Ummatan ing sekelompok jamaatan ke situ kelompok minan nasi sangi manusia yasuna ingkang podo nirami uta ingkang podo ngombeni sopo anas mawasyahum ing kewan-kewane anas. Wawa jajalan merdu isopo Nabi Musa min durhim sangking liane umat, siwahum salian umat wong lanang-lanang iku. Merdu i imro ataini eng wong wedok loro, wajada min duni imum ro ataini. Tadudani kang tengok-tengok sopo imro atani. Manane, iku tengok-tengok nungguni wedu setam naani, sepertinya nungguni sopo imro atani, asna mahumma. Eng wedus loro ni imro ataini, anilma isangin bayi. Manane, yes. Nunggu antri ini, akhirnya nunggu ini wedus, nunggu antri mendek toyo ini. Ola dawa sopa Musa, Musa lagu mamari ngimro ata ini mahkot hukuma. Maiko apa khot hukuma utawi alasan kue tengok-tengok. Ema tu keseiku perkoro, ema sak hukuma. Maiko apa sak hukuma utai tinggai siro loro latas kian. Iko ra nyirami siro loro. Terus dia ya falan. Kala tadawa sapa wedok loro lanas ki hatta istiraria. Lanas ki ora nyirami kita hatta istira sehingga bubaran sapa aria untuk arwah. Kira brong sing anggon jamuroin jamae la patroe. Nah kira kita maca napa hatta istiror riau jamuroin. Ai artiku nate kebali sapa umat ansak ihin saking oleh nyirami umat sapa diham krana wedi disekat. Panas kok monggo terus kita nyirami sakia ya kok sakia wa fi kira aten minar ruba yusbiru riau hatta yusbiru ria yasbiru ria yasibuna tegese nggokno utawa wis budhalan sapa ngake mawas ya kuwi eng kira-kira rumangkange wong akeh ali mak isen banyu wa guna halite bapak kita iki sekone kulung tuwa kabiran kang gedhe elayak biru tegese ora poso sapa guna ayat ko yang to gawe siraman to nopo nyirami sapa guna fasa ko mongko nyirami sapa Nabi Musa lagu ma krana cawe dolo min pirin sange sumur uta kang liya bikur biha kang ana bikur bima kang ana ing dekate cawe dolo Rafa'an angkat sapa Nabi Musa hajar ing watu angka sangking ikilah pirin layak kau kang ora iso ngangkat ha ing ikilah hajar du ing ikilah hajar sapa ila asyratu anfusin kecuali wong 10 wa summa tawalla mongko nuli mengko sapa Musa isoro patik sing mengko sapa Musa ila dili maring dil maring nopo iyu iyu pan ae li samurota tegese maring pohon samuro iki kuno ora manani pohon kelampis kelampis kula ora roh samuro ngene kok bodoni ora roh sapa wet ora nopo wet sing kena ku iyu iyu pan sapa samuro wet wet sing kena gimana ni kelampes surat, kalau kelampes surat, oh samurah ya benar. Tapi kalau soalnya orang, lalu gak ada makna bodoh ni kiai kiri ini, gua kata. Tapi sanot kiai gua di bodoh ni kiai ini, kiai ini di bodoh ni kiai ini, nganti dok. Polu. Ini gua bangun sering jadi to. Aku kecil ya protes. Haudat, jadi gua mana ni seketuk. Kiai kuno mana ni seketuk. Di omah cilik dure omto, itu gak tarapin nopo. Haudat. Padahal ning Jawa ora ono, barang ora ono kok ana jenenge kan. Iku nara bodoni ra iso, barang ora ono kok ana napa? Nek kare bangun wis iso wis pinter bodoni tapi barokah. Muga nara iso manani darane ra ali mesti. Mana akhire bingung no, what in you to me with Allah? With Allah kok ora ono, ning Jawa wit tin ono to ora ono dise. Ono kan saiki to nang jero. Di mana ni wit? Akhire ono santri sing rapati pinter, what in you to me with Allah? Kok lo itu bah lah kok lo alu bah lah iya betul lo kena gue alu deh terus bingung kabe no alu sih gue nutu berat nih gue nutu gue nubuk nih jadi podo keliru nih lo di sini konco itu marah marah pegon itu paman mau kasih sapa nih uang sarap baru nyolong sopeman albedo tayang anduk guru nih guru kau makna pekon endok be anduk tu sana pokok. Di mana mana di albedo tayang orang endok tu anduk. Barang guru nih ngamuk endok cum orang anduk. Lu gua titik potong tangan nih nyolong anduk nandok malah burung sana sop. Guru nih kalah perkara nih alim murid. Jadi makna nih pinter guru nih tapi alim peke alim murid. Mergo wong nyolong dok sito iku tangane rong blek diketok. Mung syaraté diketok kudu senilai 1/4 dinar. Nek sak dinar itu berarti sekitar 400.000. Dok sito iku ora ngarah 400.000. Lah ana anduk larang iku. Anduk bang mergo sing nyolong kena diketok nek nyolong anduk. Tapi beda iku ndok cepet. Jadi kita pengen ya pokoke tulisan tegon iku anduk. Ndok. Ma'ani walillah yumulku sama wa tibul ardi Allah di langit wal ardi langsung berkebumi bumi deh itu motor diwajar bumi itu masa pun tidak dari pengiran berkebumi bumi diwajar apa? Lalu Allah jadi repot angel aja nong Jawa itu budan bodoh ni ya, masalah makna ni. Ya tapi itu seni ini bahasa memang seperti itu. Wong Arab itu orang barangnya yo, orang bahasa Arab. Ya. Arab itu orang durian, tambahi al durian. Rambutan yo Arab rambutan, pokoknya tambahi al. Wong Indonesia tambahi al Indonesia. Dengar tambahi al. Repot wong Arab. Rambut. Kene dhewe ora ana alif ditambahi napa? Al Salib Nawawi Al Jami ngene dhewe ora ana aja wis ngono Jawa ngono tapi apa? Al Jami. Repot. Ya apa pohon samurai apa apa pohon sing kena nggo iya menak ben makno ge jarine klambi. So klambi iki ora kena. Charles to. Bila tu ora otak ora suket, nak suket ora kena nggo iya. Min sittati kharisam si saking bangete panase srengenge. Bahwa hal itu Nabi Musa itu jadi orang yang lesu. Lesu tenang, perjalanan 8 hari rano sing ngekeki mangan. Sing bujana malaikat, malaikat ora butuh mangan. Mulane wong ora usah karang, lha ya repot pangeran itu mutus malaikat kon baturi Nabi. Ya repot, malaikat ora butuh mangan. Fakola mau jago sopan Nabi Musa roh hidup pangeran ingsun. Ini saat menaik sun lima maring perkoroan zelta kang gurono panjenengan ilaiya maring sun min khairin sangin keapian apa wae. So amin begitu termasuk panganan. Iku fakir nong si buto muhtaj ini bisa nong si buto. Farocana farocata. Kalau Nabi Musa nu tu ngambil pangeran gusti. Kulo niku masih ada kadang amal saya ke atas, tapi kali ini kulo buto nu pakanan. Kebaikan yang kau turunkan, sing kulo buto nu niki tidak pakanan. Farocata mau kau beli sopo cawit dok lor wau ila abi mamarin bapak lorone cawit dok lor wau di zaman dan yang dalam zaman. Akola kang luwe sisi mi masa yang berkoro karena apa kang ono sopo cawit dok loro imro atani wau tarjiani bali sopo imro atani di yang dalam zaman. Pasal alam kota kok sopo abu rumah imro atani anda di kata yang mengkono mengkono rujuk si akol di zamanin anda di kaya anu rujuk si akol di zamanin. Pak baru tahu mengkono cerita ono sopo cawit dok loro lu eng. Kata Ibiman kelanwong sako kang nyirami sopeman atau kang ngekei nopo siraman wala rumah. Pakola mau kodawa ihda rumah. Pakola mau kodawa sopo ab ihda rumah. Maring salah siji ne calur wau kudu iki. Jek udang rene. Pola ta'ala baca adu ihda rumah tamsi ala sisya. Repot. Ini yang ngerti ulo terang nopo. Masalah peke. Ulo nu bolak-balik kondonya. Uang nak terlalu khusus, itu yang merusak Islam. Fasik yang merusak Islam, terlalu khusus yang merusak nubuh Islam. Biar semua orang perasaan itu pengiran. Dan yang benar dia, Gus. Yang benar dia yang merasa salah untuk takon. Yang benar dia yang merasa salah. Nabi Musa itu nabi. Agar nabi ini digan si ganteng. Ya gue wanteng, ya keren. Orang-orang nabi elek. Agar nabi ini nubuh. Anaknya nabi itu mesti ayu. Sebabnya pengiran agar nabi ini spesial. Bujune yo mesti ayu, anake yo ayu, nanti anak-anak nggih. Ke pangeran kembali ngergani masyarakat, masyarakat yo isin di nabi kriting ndo elek yo isin dadi wis. Wis ngono sunai pangeran. Nabi Musa ganteng, saking gantenge baru kaya ganteng disenengi bujune sira. Ya seneng sayang aja cilik seneng sayang. Walhasil singkate cerita ana cah wedok loro iku yo ora kok terus Nabi Musa kusuk merem yo ora. Momo Nabi Musa kita juga dia merem tak kok. Astagfirullah, menengai pojok. Nyatanya Nabi Musa ya tak kok. Juga itu suatu motong orang kene gue wopo, wong liane. Akhirnya cawe itu luru ibu. Kondo masalah yang enten pulau niku ditugas no mangon pedus pedus niki. Wayai ngombe niku lo raito antri desekan. Jadi kalau lo ngentosi sampai mereka selesai. Artinya Nabi Musa itu milih jalan khusyuk gak takok apa takok. Wis jawab. Takok. Terus saya takok Nabi Musa niat nakal kan niat nulung. Nulung. Mulane cara pekeh omongan mbek cah wedok nak niate ana muamalah boleh. Mulane kula wong wedok sing oleh termasuk mergo muamalah, mergo mulang, mergo syahadah. Tapi saiki muamalah diciptakno akeh bocah-bocah pekir untuk fasik ngopi golek bakul sing ayu. Jarine muamalah. Muamalah kok dicipta. Yo sakjane oleh cara pekir nak muamalah. Oleh. Jadi kan numpak pesawat kok oleh, udah ngerti pramugari iku rata-rata yo wis. Yo oleh wong muamalah. Tapi nak berlebihan terus kon nunggu niku sing layani kuwi lho iku ora muamalah. Ya, tapi nak misalnya Nabi Musa khusyuk banget kan mau takut. Aku yakin, gua pasti ku Mustafa cawe itu pernah kita khusyuk. Terus disalah lo pangeran. khusus sing dadekno wong liya ora ketulung. Ya semono pengira. Terus ana solusi fikih, karena itu orang dua. Sementing gak keluar, kan cawe doke loro Nabi Musa cito. Pantangane syariat kan layak keluarna rajulun bimroate. Iku yo keliru. Maksudnya iku nak pemahami ngono berlebihan yo keliru perkarane pas iku loro mbek cito berarti telu. Tapi bareng ketemu Nabi Syu'aib di dikongkon mau cito. Kolak apa sikon ngundang cito ta loro. Cito. Allah. Ya la ilaha merko nabi ngendikane iku ben pintu layak luwana. Rajulun bimroate. Berarti lanang mbek wedok ku piro? Loro. Haram itu nak wong lanang be wong wedok sing ajine bias berdua. Saiki mau kan loro be Musa berarti telu. Tapi sing kon nyelok iku loro tadi siji. Berarti lanang wedok. Tapi ora puluwa lah malane nak manane padhes iku aja loro berarti layak warnai persepen biyo sing mari haram. Terus lanang wedok tok yo mari haram. Tapi nak lanang wedok tok di depan umum ora pati haram asal ono hak. Karena normalnya wong nakal asal cek waras itu enggak berani nakal di depan. Jadi misalnya Rukin usil laki tahu kan jawil wong itu di depan umum enggak tahu kan. Nah dewean mana ya tahu. Ya dewean ya roh. Tapi sang sing lama maksud. Karena Nabi Musa di tempat terbuka. Cawe itu sing diutus Nabi Syu'aib putrine di tempat terbuka. Lah kan mau sitok dong akhir baca tu istighfar. Tamsi alat kisya. Jadi aku nak mau pegi, tapi mau pegi aku nolit ini aku nego ni masalah-masalah kisya. Dia neng masalah-masalah. Terus mau pegi saya rontok liberal, rontok sekuler. Iku nunjuk nuna mau itu, aku oleh kerja. Bukti ini putri ini Nabi Syu'aib dia tiga kerja. Padahal Nabi Syu'aib suka kan itu nyawa pembantu. Nyata nih, ngutus nopo putrinya. Lalu wong jauh khusyuk teman-teman, kena khusyuk teman-teman, woi jauh kerja haram gini-gini. Berarti kayak ngaram no Nabi Su'an, Nabi Su'an ngomong putri ini kerja. Tapi kayak muni halal, tapi jauh saya kira kayak putri ini Nabi Su'an. Oke, tak warai dia paham. Mulanya ya jauh goblok teman-teman, paham, ya jauh khusyuk. Kulah kurang dibantah yang tiga, woi jauh kerja haram. Oke, sampai Nabi Su'an itu soleh nanti. Soleh Nabi Su'an, nyatanya putri ini kan yo kumpul wong lanang, yo mau mojok minggir, tapi kan mau wong lanang akeh pas doan dari nopo. Tapi nak terus muni halal berlebihan lho, bucah itu saya iki pelakuane ra koyo. Putri Nabi Suwe. Terus kayak muni yes, meneng aja mbak Nono wes. Nanti kalau terus karena aku jiran wong lanang kurang tegas, ya aku rasa tegas juga muka akeh kayak tegas gue dua blok. Wong bertegas itu jono gue oke, kan perhitungannya rakyat. Mulanya tegas. Om perhitungan agak orang itu tegas. Ia semua no pangeran bersana. Ia hukum evia ia semua. Papa ada cara hukum perkesan evia, perkesan dunia. Wong wedo iku ora oleh muamalah be wong lanang. Kecuali lisa pati asyak nak cara takrib jitung tuju. Yang paling mesti ni ku muamalah. Muamalah iku iso koyo mulang, iso koyo transaksi terus syahadah macam-macam lah. Syahadah iku kesaksian. Terus nanti ada masalah-masalah darurat kaya head. Jadi ini cara kula darurat. Kowe ngaramno cawe dok dadi polisi yo haram. Cara kula yo setuju. Berkumpul ora ana polisi perempuan, kasus-kasus perzinahan perempuan, cawe dok sing dilekno narkoba ning alat vagina macam-macam. Nah, misalnya ki majibno polisi lanang ora sing ngeliti malah mustofa. Ada kasus-kasus yang pasti perempuan. Masyarakatnya polisi perempuan apa lanang? Polisi perempuan. Lah anak misalnya kowe ndak ngaramno cawe dok sekolah polisi, berarti ngono ada perempuan diurus polisi lanang. Lah anak polisi nek kowe rugi ora repot. Wah ini diduga menyembunyikan narkoba di alat vagina. Harus dibuktikan dari rugi langsung mutus. Kacau to. Kacau lu gak jawab. Nah, mulane aja kusuk teman-teman mari bendo. Kowe nek kusuk teman-teman apa? Kowe. Ngawur teman-teman jadi liberal. Ya wis pokoke anut kula sementara nganti sampean alim kowe kula sementara iki anut tak judono. Ya ana cerita Nabi Syu'aib iku lana mempekerjakan putrine loro. Lah loro iki penting tak ulang-ulang loro iki penting mergo loro ora dadekno kuluwah. Tapi pas nyeluk Nabi Musa sing dikongkon mok sito. Tapi yo ora apa-apa mergo di depan. Mulane sajane kan ada di kiai, di Quran, di kitab. Sajane mulang gawe itu ora apa-apa, tapi apine malah di depan umum. Kadang iki wali anak banmu isin. Ngarepe wong akeh mohon bisa wedok. Lah pas dhewean malah rene malah kliru. Lho kok biasa undang babar di depan umum tengkatan biasa. Misalnya urusan kita omongin tengkatan. Justru malah halau gak di depan. Kok malah di depan umum isin sawangannya elek, nak pas dhewean. Ya maaf ya, punya geblek orang berber. Paham? Justru yang tak haram itu layak keluar nanti per. Karena di depan umum relatif boleh, asal ada hajat ya. Tinggalan kawayu, rondo, terus ketemu sofa yang jalan, omong-omongan gak mau hukum. Asal kami itu butuh kue, misalnya papok hukum misalnya. Sudi, kulon rondo, ayu, mari fitnah, sudi, jorok jenengan. Itu gue jawab nih, rasa nolai di depan umum. Rawa ya, mesti tengah mergul terang. Mereka persepen, apa? Ya aku juga jawab nih, dalam. Lho lho biasa nih, sama rondo wayu, nopo pegatan, nopo frustrasi. Ya lho peduli biasa, tengkera, ini biasa. Justru AIM dipeduli di depan umum. Kira rasa khawatir tuh, main wong. Nake keramat lala ya rapopo. Lah wong nara keramat ini, ya jenis lala jatuh, jenis lala. Nah wong itu jenis, jenis nasib pele. Istihat biwa klin. Jadi kebenar. Rian zaman kaji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak tahu itu ya do kerja, angger perang. Ya tahu itu do dijak sebagian. Terus do tabiin do takok. Kok jenengan do melok perang iku piye? Terus jawab Sayyidah Aisyah, jawab sing daerah-daerah perang. Nasqina wa nudawil jarha. Kita iku bagian noto air, perlengkapan mata, ambek nak sing luka, kita tambahi. Mulane jare sahabat do mengenang aku nganti roh Sayyidah Aisyah apa menyingsingkan baju mergo yakin al-kirok mbak cawe itu akeh lagi-lagi kata akeh ini penting dalam peke karena tadi tidak puluh tidak puluh tidak persepen kata akeh ini penting lalu cara pulau nak ada cawe itu ayu jadi PRT mbak kerja di pabrik aku jadi ulama tenang nah, pada pilihan mesti fatwanam kudunya di pabrik mbak pabrik relatif tidak puluh tidak puluh tapi kalau pembantu rumah tangga potensi puluh. Paham ya, kira maksudnya. Tapi nanti ngelarang kerja gak mungkin, kadang nantang. Kalau mau jenengan nyukupi bahaya, ya gue haram. Ya, buat data ini, buat tantang, kalau gue ruwet. Ruwet, tau. Melalui ngaji, nyatanya, ya udah ngewani. Pas perang itu. Terus, Sayyidina Umar ketika jadi khalifah, ya nugas no perempuan, jenis sifat, simpen. Kan ngecek tentang pasar-pasar, perdagangan di Jawa itu. Nanti orang pun ngelapur. Ya dipekerjakan mulai itu. Ya ben kowe roh maksude paham iki ben ora kok yo ana crita wedok ora kok tapi taloro sing pacak sitok yo ana ngundang Nabi Musa tapi di depan dadi iku catatan-catatan wae paling potensi bahaya iku layak luwan karo julun kimro aten ora ana wedok utawa lanang percepen ambek calanang kecuali yang ketiga iku setan. Karena yang kasus ini, utawa itu pacaran dulu di kandang di kiai ini. Yang ketiga, setan berarti pak yainya malah repot menang. Jadi malah kasus itu. Tapi intinya itu kurwa itu memang masalah. Makanya cara mazhab Imam Malik, ini kurwong. Bujo ibu kulo haji jambaan buatan bareng bapak. Karena selain uangnya enggak cukup zaman daftar juga teknisnya seperti itu. Karena beliau punya pondok. Lalu ngeloro-loronek santri usai naik di. Mungkin suatu saat istri kulo haji di bakutan bareng kulo. Karena kulo pun haji. Istri kulo mungkin tahunya ada sama. Itu cara mazhab Malik, mazhab Syafi'i boleh. Padahal aturannya adalah perempuan kalau berangkat itu harus bersama mahram atau suami. Tapi mazhab Malik, mazhab Syafi'i tahu. Mulai dulu kalau orang banyak itu boleh. Mulai dulu kalau orang banyak itu boleh. Sehingga Imam Fathul Mu'in ngendikan. Perempuan yang haji meskipun tidak sama mahram atau suami asal bareng orang banyak perempuan banyak hukumnya boleh dan tetap wajib karena dulu-dulunya ya seperti itu di dulu-dulunya seperti itu pantangannya kurwa eling-eling nopo pantangannya nopo eling-eling jadi sama duduk seperti itu jadi kena nafekno nopo wong itu kerja total gitu. Terus masalah tanda dalam, ya sami. Kanji Nabi ditanya candalem jenenge Anas. Ini si Ali tapi ya Ali gede. Kanji Nabi ditanya candalem putri namanya Bariro. Dia biasa. Orang berlebihan terlalu protektif gitu. Ya Nabi ditanya candalem putri jenenge Bariro. Jadi candalem lanang jenenge Sinem. Ya itu biasa menurut dalam ini. Ya KPU itu ada ukurannya. Semari masalah itu kuruah. Ya KPU ada ukurannya. Itu terlalu khusus. Orang oleh saya di usaha dalam putri lah, gue ngingkari nabi di gajah dalam jenis bari. Lanang di usaha dalam jenis anak. Itu apa sih? Neng akhir hayat nabi yang pun agung berfada. Artinya kena khusyuk berlebihan berarti tentang tarik. Tapi rasa khusyuk wong orang khusyuk. Isi bebo khusyuk wong orang. Tapi ojo tentang hukum sing tahu dilakoni poro kanjeng nabi, poro rasul, poro nopona. Kebiasaan orang khusyuk ekstrim menganti alali nak nabi tahu ngelakoni. Repot nak nonton ini repot repot berbuang. Kan masih tinggal yang Ustaz Ahmad. Sayyidah Fatimah nutu gandum ini, nutu gandum. Isu, wong kuno nak nutu nak isu. Mereka nutu isu terus isu edi dia sarapan. Kita orang pergi sekitar 3:30 pagi. Mungkin sanggup bayar 3:30 pagi dini hari. Bilal ni ku kesusu teng masjid badhe adzan. Ya adzan awal. Kan dulu adzan kan dua kali, adzannya Abdul bin Maktum sama adzan itu Bilal atau dibalik. Pokoknya adzan dulu kan dua kali. Saya ini wong NU lah rawan adzan dua kali, mesti dituduh Muhammadiyah. Tapi nak ngaji ya tetap cerita nak dulu adzan. Ya macam-macam lah. Terserah kowe rasa sentimennya bodoh ni. Kaji Nabi kan nanti kuno bolak balik. Tapi si Muhammadiyah rawan itu kuno, kubis jadi identitas. Untuk nak mengalir biasa, kita kunut-kunut, kita orang-orang semua nak mengalir relatif biasa. Kalau orang kunut itu mazhabi Abu Hanifah, kalian mazhabi Imam Malik, kalian mazhabi Muhammadiyah. Kunut itu mazhabi Imam Syafi'i, orang mazhabi dia. Nak mengalir cara ni mikir kunut, tapi guri-guri pun ada sedora alim. Pokoknya berkunut itu ada orang kunut. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ya nama. Esre, pada mula tu mau ngalir, jadi serak kalau melor sini. Saya model ini. Karena nuruti atau dia itu lah kata Allah yang masalah. Padahal tak Allah, Allah mau. Lu, ya anak dat tapi manjain kerucut tenang. Ono bocah lagi semua senang-senang organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ajaran di Sunnah Rasul, tidak ada dalam Sunnah Rasul dalam salam ditambah ya Allah. Jadi barang kentenan jenis video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa ta'ala barokatuh. Mungkin jatuh kalau tanpa ta'ala barokatuh. Ini mantel, sekarang punya apa? Diomong lah ini. Warahmatullahi tanpa ta'ala barokatuh. Ini Allah sifati ta'ala korang oleh. Ngobrol apa ya mesti. Tapi masalah ini gue ini tanah. Tapi orang ada yang gue salami Nabi warahmatullahi. Ya tapi gue untuk nyifati ta'ala korang oleh. Allah mesti. Ya ngono ora ono bare. Tapi nek wong alim ya tenang ae. Semoga nganggur diapakno. Kok wis sering takoki iki. Abdul di Gusti warahmatullahi taala be ora. Ya Abdul wong ikhlas ora mung lapor sa. Abdul wong ikhlas. Wong adu-adu iku mlebu neraka wis leren tenan. Lah aku wong alim nek diwarak di tes amatir amatir. Atau orang itu lain senrokoi loro tenar aja loro ada betapa muniat ya dua tu kita koi mana dia begini aman kalau saya tinggal ibu mau murid dia nak solat was was nasi sura nasi sura cara ni mubat iji pas solat di keisak letong itu letong di sana neng cuba ya nak solat waktu tu benar was was. Ya, solat yang gus letong rak batal. Lagi rak letongnya kita. Tapi mau gus letongnya buari aja ibeni hilang. Berarti yang serono letongnya rak suci. Enggak, ibu tak sihir mari malah perkara itu. Aneh-aneh wahai. Tiling-tiling. Walhasil terus bila lu ketemu Sayyidah Fatimah, pas nutu. Sayyidah Fatimah nutu tu kalian gedung Hasan Husain. Yo rival sini dah sihir rival. Nutu leren. Tatkan itu ya nutu. Kan masyur dari Fatimah ini nopo. Nanti melepoh tangannya mergo nopo. Padahal istrinya kan jeneng. Mula ni kulo nganti saat ini kulo niki tahajud bin Imad. Kulo nganti saat ini biasa ngongkon anakku. Anak kulo ni putri SMP kelas 3. Ini biasa tumbas terasi, tumbas lombok. Dan kulo kada santri putri kadang. Ini biasa putri kulo takengkan. Ia dikagani ibu kadang tangan. Ini biasa tumbas lombok. Ini ku khasi poro nabi. Kita kudu niru poro nabi. Ojo bapak neng kusurah tau tuku ngongkon. Sebenarnya geblek tanda. Sebenarnya geblek malah model ngono mana tambah nopo. Riyen saya nabi su, aku wong suka. Ya biasa ngongkon putri neang. Kaji nabi Muhammad, dia wong hebat kok. Ya biasa putri ini nuntun apa? Nuntun apa? Tiang kan. Padahal cara ngutus tiang, wana buah wana berat. Kiai itu di murid akeh, mau sebab nabi kalah. Ya tapi yo ya, terus ya kadang-kadang yo ya, ngongkon ini biasa lah ke umum wong yo ya, ngongkon ya dilakukan di dewi biasa. Terus Bilal tu akhirnya ngewangi saking terlambat. Kan dari Bilal kan ngerti. Kalau apal tadi ya Fatimah, saya yang lutu, saya yang gendong Aksika ibna kuma. Aku sing ngurusi anakmu, kue sing lutu atau aku sing lutu kue ngurusi anakmu. Terus dari Sayyidah Fatimah, anak alamu bihima, aku luwero anakku, aku wajah yang ngejak anak. Akhirnya Bilal lu yang mutu. Karena mutu, akhirnya Nabi mebu metu ke masjid, mereka Bilal lu terlambat. Terus Bilal rawo, Nabi takut, dia tau Bilal wajah, dan ini wong bingung kabeh gara-gara terlambat. Terus Nabi, kenapa? Terus cerita, saya ketemu Fatimah gini-gini. Saya tidak mentolo gini-gini, terus Nabi senang sekali. Rahimahullah, gimana rahimahullah. Engkau kejualan pengiran, engkau melatih putriku. Artinya orang terus khusyuk, mau melayu dulu, itu serang. Lih, yang mana putrinya tadi, kan ngilang, terus nanti khusyuk. Aku yakin, gue orang sofa ditinggal, yakin. Tapi, nak uang sekuler, mahal, minggu ini apa-apa. Yang sekuler, ini berat, goblok. Tapi, ada takaran, ada apa? Ada apa? Iyo kowe saudara ni tersalah kok. Mereka kowe saudara ni salah lu kelakuan yang caca ikirah kau yo gila, lu nfalah dia. Faham ni kalau maksud. Podo kowe saudara ni cawe cok kerjo, kau putri ni nabi saja kerjo kelakuan yang cawe cok saya ikirah kau putri ni. Kau muni haram yo podo, mau cerita ni kok muni haram. Susah ya kau yang menang, kau yo kau belum ada fatwa barang nol. Faham. Semua ngalu tu, tapi tak kau tu jawab. Jurai sokok, sokok aja aku. Lebih mumpung ngaji aku, masa ngaji waras, keluar waras masalahnya. Nak apa nak buat, apa nak sesuatu ni waras. Mungkin keluar pasang, zaman soleh, sesuatu ni tu bener keluar. Sekarang ni keluar ngaji ni bersuwi. Bang, jadi nyata, saya dah Fatimah dia mutu, dia nanti dewan gila. Tapi lagi-lagi dulu di depan umum, ini biasa di depan umum. Mereka rian itu nggak nutu ya ke Jogoma. Rian sama orang kuno-kuno, nggak nusuh nggak ke Jogoma. Ini biasa di depan umum. Lalu sama takut, lah kalau sudah di depan umum. Lalu nanti Bilal roh, mereka di depan umum. Menurut kamar, ada roh kuno-kuno. Ini aneh, ada roh kuno-kuno. Oh, serepan, kok mau roh kuno-kuno aja. Bisa mikir, roh sabuk-sabuk. Nah, Nabi Musa juga ganteng, Nabi juga ganteng. Mana ciri khasnya Nabi di antara dalil Nabi, orang sawi itu kesemsem. Nanti Nabi Pangeran gawe dalil Nabi kadang lucu. Di antara dalil Nabi, nak wong itu orang itu sem. Orang mereka orang orang Nabi ada. Zulayka orang Nabi sini, Yusuf juga danan tenang. Sampai sini, wong itu di wong kok senang pembantu. Mereka Nabi Yusuf terkenalin apa? Ya, ciri khasnya wong itu Nabi salah, mereka mau. Kudu foto-foto salah, itu orang gitu. Ya, akhirnya orang itu tante-tante itu diundang kabin yang ngomai. Dikai pakanan yang butuh besok. Jadi dia si apel, aku tapi ya apel, orang-orang roh. Pokoknya pakanan yang butuh besok. Bisa aja lontong, pokoknya butuh besok. Aku ya orang roh. Pokoknya, nah itu orang kemarin aku terus itu, nampak apel. Apa nak mungkin darah ni khusus ini apa? Apa lagi? Apa? Apa mas? Jeruk? Jeruk ya, aku tahu besok ya, mas? Pelem? Oh, ternyata itu gambarnya kayak apel lah, kayak pelem. Pokoknya bahasa Arab itu kalkut putrujah itu utuh tufah. Apa yang kayak kulti ayo? Kaya-kaya maknanya ada yang maknanya apel, ada yang maknanya gandum, mumpah dorah roh. pas Nabi Adam mangan wit kudi apa itu kan modoran sono apel modoran oke okay. Pokoknya mangan pakanan sing butuh besok bareng Nabi Yusuf metu cawedok-wedok itu terpana roh Yusuf itu kaget ora krasa nak napa nyilet napa iku ciri Nabi ganteng momo wong roh mungkin wis standar sak karo pekaro gitu kan mulane lan Nabi dene mergo syaratne Nabi ku wong wedok roh ketemu yo pangeran yo ana ge syarat ngono mulane putri Nabi Su'aib bareng roh Nabi Musa iku usul cawe itu ora izinan bapak janiku sewa mawon dadi pembantu bapak langsung cerdas ora to ora tak sewa tane kana kuwi dadi anake usul kolot ikhdama ya abadis takjiru inna khaira malikat jartal khawiyul amin tapi Nabi Yusuf sebagai orang yang pinter saya itu meninggungan Allah arahnya mesti juga nekam lalu langsung jawabnya kalau ini uridu an umki haka ihgab nataya hataini ala antak juroni samanya Nabi Yusuf itu pedagang Mbak Nabi lah pedagang mesti kakek perhitungan ngerabek no anaknya bersarate kon kerja 10 tahun mereka udah ini moncor jelas papa ini dari Nabi, jadi pedagang Nabi lah pedagang yang berhitungan. Mung pedagang Nabi Suhaib pun Nabi yang juga berkono. Jadi kompensasi ini kudu jel. Mana kiai rontok pedagang boleh. Acara duitnya ni kalau untuk tamu ini boleh rontok dagang. Bukan rontok apa? Dagang. Ia nak sangat sih, rontok apa? Tapi Nabi Musa, Nabi Suhaib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu orang ngono ngono iku. Lah Nabi Suhaib Abdul Abiya. Mun kula teliti. Nabi-nabi liyane iku khas-khas Basaria iku jek kenal Nabi Muhammad itu nyeblek. Artinya ya lebih ideal perilakunya itu lebih ideal. Ya jenenge ketua, jenenge apa? Paham ya, terus masalah ijtihad ulama iki kudu. Mulane wong kon maca sejarah para nabi. Para nabi ini bukan mau tahu sejarah. Yo, no, jadi tahun itu ni gue bekerja. Saya dapat imah di kerja. Dia nanti dibantu bila. Jadi orang kau terlalu kusuk. Orang putri nabi kangelan mentang-mentang ke kusuk terus buat tinggal. Moh, nak kenapa orang nabi wangi? Kau tahun itu awang lanang. Yo, rau, no, jadi tahun itu ni saya mulai di saya. Udah orang saya dapat imah itu rumah itu kepingin imah. Ia sekali lagi lah. Kayak umumnya santri saya ini, roninya kangelan, ya umumnya santri ya dong ini. Tapi kira tamu ini halal, perkara ini kelakuan ini, raka bisa ikat. Ya orang tamu ini haram, ceritanya orang-orang ini, susah yang menunggu apa tuh aku. Susah yang menunggu apa tuh. Gak usah kecangkuman lah apa tuh, orang pasti bisa ngaji aku kecangkuman. Mau aku sih ngalim ya, huyang-huyang, aku kalau ngibu yang sering tamu ini diang-diang. Dunia saya ini rusak, semua anak wedok kumpul, ini resepsi ini, ini. Rusak sih, rusak naik uang, kok kecangkeman. Lanak-lanak itu kumpul neng resepsi nih para kiai barani haram. Terus silaturahim itu hukumnya biar, gak sunnah. Leyo alumni itu pendakwaan kiai ini, nak kiai ini mantu, gak ngono ya lali kiai ini. Baru kayak jiwi bang ngono silatur. Uang para eling aku, eling elek tok lanak itu kumpul haram. Silaturahim ya, rasa hukum. Pengeran sing pengerane ngitung apik ya apik elek. Kowe kok ngitung elek. Tak ora sanggup tekmu elek. Pesta grup sibule kula goblok. Yo goblok banget. Kok iki pisan. Tak grup sibule kula goblok. Goblok banget iki. Mau tobat ya tobat marani. Yo ngempet ngene iku sok tak elek apa mari ya aduh. Ndang iki kudu wong yo rapi ero. Umpama itu orang orang resepsi, orang rasi latu rokin. Ponaan misanan zaman nabi itu serang arah ketemu. Pada ketemu yo nak diundang. Toh di depan umum potensi maksiat tu kecil. Ya paling maksiat nyesal kalau kancane bojo ayu bojo melek. Iku kan mati ku. Ya iku yo paling maksiate ngono-ngono ae. Yo gampang to jenengna sing elek ora gowo. Bojo mergo marai maksiate wong liya do mesti ae paham. Lan cara kula wong bojone elek iku haram digone. Mergo mayu ati lawa haram iku haram. Mergo nambuh gowo wong liya. Berarti sesuatu yang menimbulkan kegaduhan dan keharaman maka menjadi. Lan sing bojone ayu menawa ya rada haram kok wong yo delok iri. Yo menawa ya rada haram. Tapi menjadi halal mergo sing ditakokno iku bojomu mergo kowe ponakan centel paham nggih. Kadang kan di acara iku dulure bojomu ditakokno bojomu tipe itu utek klub to kowe wong liya kok malah sing. Ya sing biasa ae ora mulo hukum biasa, menawa ojo kulo. Ampun nang ngendel kulo iki jelas. Cerita Nabi Syuaib ku jelas wong wedok kerja melok angkrian bareng lanang-lanang rumah nopo wedok. Tapi ya, lagi-lagi masalahnya di depan umum. Mereka Allah itu mata Allah merasa banget di depan umum. Saya ingin yang bisa katak tiang di hidung bilang. Tapi gara-gara sakit nyatanya ya udah raja ini cawe itu. Udah kata cahayu. Mereka di depan umum banyak oh. Tapi nyatanya akeh pembantu elek. Nyatanya masih kan itu yang gue kesuwen. Awas jadi Witen Krisno jalaran toko nopo kulino. Mereka puluh mereka nopo. Wong yang bisa, kadang kan sebagian yang ngomong nakal. Nyatanya cawe itu aman. Mereka di depan. Tapi kalau taksi kan banyak masalah dari cawe itu ayu taksi bed supir gitu kan rawan masalah. Tapi yang bis selama ini kan tidak ada masalah karena orang nggak boga. Nah, mulanya pantangannya wilayah luana rojulur dimroah. Jadi sebenteng nggak super. Jadi uang sing proporsional lu jelas nih. Lah akhirnya Nabi Su'aib mutus sing romo mesti tok. Saja aduh ikhda rumah tidak tahu. Yo apa-apa mergo di depan. Paham ya, mulai kalau suwun dah semua ya. Jangan terlalu kucu, mari kuarit. Jangan terlalu liar, mari dikerja. Terus pun itu, ya bina rumah. Pokoknya yang benar mesti. Karena Allah gak ada tradisi. Sesuatu di dunia itu pasti nyerempet kanan, nyerempet kiri. Iku mimpi farsi wajah ini mesti ada labanan. Kholison sa'iwal disyari. Wa inna lakum fil an'ami la'ibran usqikum mimma fi buduni min baini farsi wa jamil labanan khalisan sa'iqal lisyarik. Jadi Allah itu gadah seni. Wong susu itu murni ngono, putih ngono itu dihimpit sangka materi, sangka panggungan itu ada darah, ada kotoran. Kewan itu tidak ada darah, tidak ada kotoran. Tapi Allah itu menes ngelahir no kewan itu ngelahir no labanan ya semua kalau kiai-kiai kan mau tadi ada orang wedok wayu seneng kiai buk haram no itu seneng kiai buk toko kue rawan kecoba nah buk abe kan kok seneng wong lio jadi fasek jadi lonte kue ya disalah no pengiran buku kiai ini mau dididik germo jadi ini lonte nah dididik kiai ini rawan kecoba. Orang dididik, engkau nak jadi wong fasik mergo dididik. Kermo piye iki salah ana pangeran. Iki menen di bus ana kejadian. Ayo, dididik. Sing ayu lah, sing elek kan gak masalah, gak pati akibat. Tapi itulah dunia mesti senine hidup ku mimpi ini. Farsen wadan. Saiki kowe dicoba kancanan cah itu elek. Untune metu kriting. Kowe ya kecoba mesti ngenyek. Ngenyek iku sapa? Dosa ambek wong ayu dosa sahabat ambek wong elek dosa men. Nek kancaran wong sugih rawan toma, kancaran wong elek nyepelek. Lho kula cuci pengiran bolak-balik, sami sing sugih wae. Kula njogo jarak wedi toma. Semarang di wae kula wedi muber buka. Itu mang pengiran ngetete wis pokoke urip ku mikir iki pasti. Kuwi wae nek cuci tenanan mesti mbok muter lantar. Gedeng tenan bojo kok gedhi. Ya kudu kena rumah. Ya semua ada pengiran. Lari gawe pengiran, kue nak ben belajar kebenaran. Gawe Allah, wa inna lakum fil an'ami. Kalau kamu mau belajar kebenaran, belajarlah dari sapi, sapi perah. Pokoknya kewan-kewan itu kan, yogawa darah, yogawa kotoran. Tapi tetap melahirno, labanan, kolikon. Moga Islam rano ekstremis, rano wong keras, ya repot. Tokoh-tokoh non muslim so landing langsung jadi gubernur, jadi bupati. Tapi keras kabeh orang langsung belum Islam di disuwi. Baru kayak orang keras sama Islam mualaf. Baru kayak orang keras, orang-orang sing non muslim mereka tak enak. Yes kita kudu, yes kudu duwe seni, jangan kumpul kong kudu duwe seni, yes mau nilai yang milki apa, yes mau. Ngono kudu takon. Kadang-kadang provokator takon. Bener putih kudu sing keras, bener sing kalah. Oh, senengannya kok aduh ya. Abu Bakar itu harus-harus semua. Tapi pas sampai ke Buntut, dia wasiat. Ini bisa benar-benar aku, Sayyidina Umar. Sahabat juga kaget-kaget. Kok ngalusin orang, kok malah wasiat? Mergo Abu Bakar tahu ada sesuatu yang enggak bisa diselesaikan wong alus. Ini sok dewe wong. Umar ya sering memuji sahabat terbaik Abu Bakar. Wong ono sesuatu sing iso diselesaikan wong keras. Sing iso diselesaikan wong. Umpama kitab dimulai bab mengesankan orang, mesti reputasi terbaik ku sapa? Wong alus. Kowe ngarang kitab bab ngesamno wong, mesti reputasi terbaik ku tokoh sing alus. Tapi nek misale babe ngene, bab supaya musuh gak macem-macem. Wah nanti mesti yang punya rebut sebaik Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, yo toh. Yo karek bape. Paham ya? Bab pluralisme mesti wong nyebut sapa. Tapi nak bab tegas mesti nyebut sapa. Kayak karek bab. Lah ku wong alim ngarang kitab ku saatnya dadi yo. Kayak iso ngomong ki semua. Lah kowe ra ngalim kira sikok terus mokong. Banyak orang di pertimbangan, betul tak ada apa? Jadi eling-eling di dunia itu mimpi di farsin, wadamin. Tidak tak mana ni mimpi di farsin antara ni kotoran, wadamin itu gede. Tapi Allah itu mendes lahir no labanan. Sebut Allah mimpi di farsin, wadamin labanan. Horizon sahival. Kau di bujuk kuna amu si kiri nganti mati. Di bujuk kamu anjir untuk satu pak. Tapi alhamdulillah bujuk kita yo ngamuk yo halus yo akhirnya kita ya stabil ini. Orang nanti bujuk orang ngamuk ya susah. Orang bujuk lo orang ngamuk ya bingung ya susah. Nah, iya nanti jadi reso ngamuk. Tapi nanti mau terus lo ya susah. Waduh baca kumpul. Ya mau lo pengir. Paham ya lingin-lingin. Mulanya kalau suwon seneng ilmu. Ya. Islam ini kuat gunanya guna ngaku ilmu. Lalu juga anti ilmu. Pertama Allah kenal sifatnya dan surat Iqra nopo Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi pertama sisi kenal Allah surat Iqra kowe ku maca maca lan kowe ora pangeran pangeran ku sapa zat sing mulang mari kula nak mulang suweneng kok kok Allah nyifati zat sing mulang lan kula mulang suweneng kula tahajud mek mulang seneng mulang. Perkara ini Allah nyifati zatim pengiran soko ikro warok dukal soko alladhi alama zatim mulang alama yuk. Nah ini surat Rahman apa? Ar-Rahmanu alama al-Qur'an atolakal insana alama hud. Saya ini jarang dia senang mulang. Senang ada tahajud istighosa. Ya apa sih bang mulang raiso. Tapi nak wong ngalim habis ya. Mereka ibadah paling senang. Kalau mulang buat nanti berai. Misalnya kata ternyata ini santri kulo perai, tapi kulo pulang tengah meriki. Pas buatan pulang tengah meriki, kulo pulang tengah rumah. Kulo kada jadwal tengah sarang, macam-macam. Kulo ni pun teori saya sederhana. Allah nyifati rati, kita singulang. Ikroh warubukal akrom. Alladhi allama bil kolam. Allama linsana. Mana fadilai wong alim, wong alibadah, dawe nabi. Kaya fadilah, kubek sahabat paling indah. Jadi fadlul alim alal abid ka fadli ala adinakum dari Nabi. Keutamaane wong alim mbek wong sing tukang ibadah koyo keutamaanku dibanding sahabat paling endek. Wong bawa sahabat paling dhuwur mbek Nabi kacek wajib meneh sahabat paling. Tapi kira apa di makum berarti Gus Wali utama timbang Mustofa ya ora mesti. Mustofa iso wae wong alim tapi ra ngetokno alime kan iso wae sing rasa. Wong nek padha udah kanca. Nganti saiki dadi kiai, kula mangkel tak boleh tapi kudu kuwi. Kan sering usaha mbek kula kan niku anggere ana tapok. Kalau menurut Anda gimana? Saja niku kula yo iso, tapi kepen tawadhu. Nganti saiki anggere dhe pertanyaan tak kok kula, jane kula wis sakit ya, Gus. Nerusno tawadhu kula riyo. Padahal sine yo goblok tenan tapi lah saya kita dikiai ke terkenal kita waktu perkara ini mau tahu nih tentang ilmu ni. Jadi nak tak kok cuma kau cima aja. Kau sudah jadi sakit tapi demi jaga tawa di pulau tetap tanggung jenengan si jemur. Mau nggak kau dibodoh lagi saya itu. Tidak ajar lah. Di jemur. Parah. Paham yang ini dengan kenal kau kalau senang mulang kau kiai Allah nyifati dari nu ikro. Warok bukal akram alladhi allama bil qalam alama itu mulang ar-rahmanu te Allah sing rahman iku alama iku mulang sapa Allah Al-Qur'an lan kula seneng mulang kula sebab bener kota Allah tapi paling gak kan paling saya kula mulang paling tak anggap salahku paling yo 2% ora ngantil gua ini ngiling anak manusia Lah nanti mulai kan salam biro. Nak kakek salah ya cuma sosak, masa tak kitab salah ya. Yo kakean. Soai mulai biro-biro salah maksimal ya. Berapa persen cara pantas saya salah mulai? Biro? Rompulo? Kakean, rompulo saya kakean. Satu kupi. Satu kupi. Ada orang di setan HP itu kan tak Quran salah perompulo, kau yang percut salah cito, tidak tolong pulau cito salah perompulo. Dan misalnya tak cito salah separuh itu yo selalu. Dileng-ileng, pokoknya dalam hidup itu mesti kita mengalami ujian yang pengeran, pemimpin di farsi, wajamil, lakanan, khalisan, sa'ikhal, lisan. Gue mesti, jadi gue macam gue ditonggo sombong, itu ya apa? Kelebihan orang sombong itu gak ngel-ngel orang. Kalau orang nak sombong, jalur tolong gue izin. Akhirnya ya enak. Jadi orang tawadu itu ya apa. Tapi resikonya tawadu itu, gue cari bukan masjid, ya orang usul. Gue kan derek mawon. Oh, no RT, pakai madrasah, takut itu orang dengan budi ya derek. Kan mulang, lo gue tersakit. Loro di toko tawadu. Tapi di toko sombong mana enak. Dan masjid, ya masjid kedasar. Izin, gue neng kene kok mesti tak lagi nego nego lama. Yo cak gak matre saya mau semua apa ya sini sini. Wong tak wong sombong nak salam tempel mesti wajib isen dene salam tempel kita. Ya gua bela balik kancanan orang sombong. Woi ini nunggu nyenang mau tenang seru tenang. Wah bos, dia ibu tenjengan gak gelem aku boleh dia mesti sing alim alam. Gak mau, yo ngarah mati tenang. Oh, tapi yang lo nak dijak urusan itu pun. Aku belum mau tiket tu kau nak beli. Ia mesti pilih anda dengan Garuda. Mau dengan tu kau nak city link isen je. Kena orang tawa tu. Bisa betul nombor tu. Tawa tu. Lorong. Jadi orang suka macam apa tu dia? Suka tawa tu, suka sombong. Kata dia apa? Dalam bab lu mau apa? Melanjari city nali sombong apa? Dalam dua hal. City link saudara kau. Mereka mau uang saudara kau tawa tu. Yang nyokap kau iki ini orang mulai itu mengikhlas, waduh ya lorong. Lain sebenarnya orang sekarang ape tak kabur itu nembak bapak. Sudah, pengen ke sini isi, jadi ape. Pas tuh bapak tahu aduh, suka beli gedung salam tempel orang mulai itu yang penting dari ikhlas. Yo artinya gini tak kabur yo nabi, tak masuk yo lo. Lain orang proyek ngajak sing tak kabur si dua ambisi. Rapat madrasah ngajak orang tawa aduh. Walah, lorok kafe. Monggo usul, derek mawon. Barang madrasah saya gedenge pecah, sudin gedeng pecah. Betul nak kenapa pun biasa ni tu. Lorok kafe. Lorok, ya kafe gua nak aturan. Dari tak kabur itu gedenge pangeran yo ning bab apa? Bab eksploitasi ning wong aja gua elek. Tapi ning bab sudah kau itu nopo. Ya kafe gua nak ukuran. Pokoknya dunia kafe gua mimpi di parti gua. Wajamil labanan khalisan sa'ikhal isyari. Fajar mengkata kau gua yang Nabi Suhaib sopuk ikhda rumah. Fajar mengkata kau gua yang Musa sopuk ikhda rumah kalah bikinnya sawit ke loro. Tamsi hari rumah tu sopuk ikhda rumah. Ya ini ngata saya izin. Jadi putri Nabi Suhaib mudah ya GWA. Tapi melaku ini dua izin. Tapi saya kira kalau mudah jalan lagi izin tau. Wae jam turu wae cek Facebook. Jadi cek Facebook sampe ya. Lah wae jam turu pikirane ngresmi jajak. Kuwatir. Tapi Facebook kan perkara yang haram. Wong dene napa kok tok utare pengenan larat mergo dilalekno be Facebook kok malah kok haram. Wong ku hiburan nglalekno nabi. Nabi. Ah elek nabi be terus malah kok buka pengeran malah repot. Macam-macam ini repot-repot. Ewa di aten tegese utawa di atan sami mawon lan kita melwati atan hale wong sing ngletakno sing menjuntaikan nggih kam madar iha ing utawa kum madar iha ing napa niki serampatane baju kurunge caweda mau ala wajiha ing atase raine caweda mau kayaan kronisen sing rusa dadi walhasil nganggo pakaian longgar ora ketat pakaiane longgar gak ketat terus brukut wis brukut raine jek ditutupi kelebihan jilbabnya, walhasil itu ya sebabnya priyayi, walhasil kesimpulannya apa? Priyayi Jadi dosa iki yo ngono ta ora. Nek ngono yo ora haram lah kaya putrine Nabi Suha. Salat dewe sapa dawuh to wau inna api sadene bapak ingsun ya buka iku ngundang sapa api kae panjenengan. Lihat ya kowe bales sapa api kae panjenengan ajuma ing opahe perkara sakoe takang nyekai siraman panjenengan amane kita. Faja bahwa mongko nyebacani sopoh Musa yang jauh itu mau mungkiran hal yang sengengkari di nafsi yang dalam waktu ini Musa akhdal ikhiroti yang galuh upah Nabi Musa yo, oke menindir tapi dia hati ini dia menolak nak rono itu perkara jaluk nopo upah itu khusus oleh yang jauh itu ya soliha perkara ini kepingin balas budi si Musa tetap soleh yura kepingin itu balas ini foto mewarasi. Ojo kok pepe Nabi Musa ikhlas terus yang besok aku pengen balas budi syarat, nabo. Karena kau sudah cawe cawe kau kau sudah nuna cawe kau cawe itu almu kafata yang balas budi. Hingga nama menurut sopan Nabi Musa yang mana yang mau juri juga karena sopan manha yang muka fa. Pamasat mengkalu maku sopan Nabi cawe cawe mau kinerja orang yang arpe Nabi Musa. Baca arat mau kau teman dalam pariku angin. Tapi ku hale mudah nopo angin sopan yang pakaiannya cawe cawe mau katak sifat. Mongko buka apa angin sapa ya ing wentise minggu niku lho. Antarané mata kaki kalian jengkol uga sarape lho. Mongko bahasa Indonesia lho. Kento. Mongko langsung roh. Fakola. Ya angine yo usil ngerti ngono. Angine yo nganggo apa buka ngono. Cara nak iso mesti sugeng ge amuk. Angin kok kurang ajar. Serane ngamuk angin den. Fakola mongko dawuh sapa Nabi Musa lah maring Dawud mau imsi khalfi. Lumaka sira wetok khalfi ngguri imsi. Wedul ini lan nunjukno sira wadon ning sun ala tori di atas dalan. Kowe jenengan mlaku teng ngguri kula. Cara kowe kan kebener. Cara roket kan kebeneran tetep ning liwat apa? Ngguri ini. Tapi Nabi Musa ku gak roket yo. Mun tek mlampah teng ngguri kula jenengan. Lah iku lah sing lanang Nabi Musa, sing wedok putine Nabi Suha. Kowe kudu wae kalah wis gak jamin. Sarate ngono ya. Sing lanang karo Nabi Musa. Sing wedok karo putrine anak sesuai. Lah saiki yo to. Terus aku takonno. Bapak alat mongko rumahku nglakoni sapa ta wedok mau ilang ja mongko maring teko sapa Nabi Musa abah ing bapake. Nabi Musa. Anak kuwi bapake ta wedok mau wa ja kuwi ku Syuaib bin Alaihi Salam. Wa ing kau lan pas ana ing pinggire Nabi Syuaib asa unte makan malam. Pakola mau kelakon. Wau kan Nabi wau gambarane ya tahu itu wau nutupi kum mater iya. Pakola lalu ijli. Mongko lap gawe sapa suhab lalu mari Musa ijli. Lugo sira. Fata asya mongko mangano niku matane fata asya. Mongko mangano sira. Pola gawe sapa Nabi Musa apa kuwatir ingsun ayakuna entono ana palasa makan malam iwaten dadi genti. Lima sang perkara sa kau itu kang nyirami ingsun lagu mau maring cawe cok lu. Nah ini kulon paling seneng cerita nih masalah sosial. Wa inna lan sak temne kita iku ahli baitin, iku keluarga. Kiki nak mau cewek ahli baitin tetes taksis. Wa inna nak kusu ahli baitin kata cewek nabi nih nak nu ma'asyiral anbiya la nu rotu matarok naroko. Sodako tetes tradisi ini ulama-ulama nahku nak mau cewek nak nu ma'asyiral anbiya buatan ma'asyirul Ambiya, jadi tertib istisos. Tapi nak semua corobak yang sama pun. Wa inna lan sak temne kita ahli baitin, iku satu keluarga besar. Satu keluarga sing lanat lusu kang orang golek kita ala amali khair dengan atas amal apik iwaton ing opa. Nabi Musa bareng kon dahar, monggo-monggo dahar Nabi Musa aja. Mboten-mboten, kita ini satu keluarga yang punya tradisi nak ngamal apik ora arep-arep. Napa? Imbalan. Nah, terus jawab pola jawab Nabi Su'aib lah orang-orang yang keibalan kue dari Nabi Su'aib ada si utai ada singsun wa ada tu aba ilan ada di bapak-bapak singsun unakri iku mulai anak kita ada ifa intam wanu timu to amlan yang keipanganan jadi bodoh kondangi Nabi Musa mok mergo ada si nak ngamal ra perlu imbalan dari Nabi Su'aib ora ada tu unak ana tamu iku tak keimanan orang-orang hubungannya bodoh kondangi bodoh waras jadi kiainya yo ikhlas muridnya panas ya. Nah, saya ke orang kiri depan tambah lor. Wah, kiri depan tambah lor. Tapi itu urusi pangeran itu tetap urusi pangeran. Nah, di sini lucu dari Nabi Musa muni. Kulau badan burun. Kita ini satu orang yang punya tradisi sekeluarga kami. Nih. Sekeluarga kami punya tradisi kalau ngamal baik tidak butuh im. Tapi dari Nabi Su'aib saya dan keluarga saya, mbak-mbak saya juga punya tradisi menghormati tamu, memberi makan. Akhirnya yang ini Nabi Musa jadi gelem. Tapi sama-sama menjaga aturan masing-masing. Sisi itu juga aturan ikhlas. Sing Nabi Syed juga aturan wong itu kudu menghormati tamu. Jadi saya mau tradisi yang soleh-soleh ini. Itu masyur, yang masyur itu cerita Faros Teg. Kalau tak cerita bentuk baru kayak Sayyid Ali Sinten, Zainal Abi. Turunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ku sing samping Husain, Sayyid Husain. Namun sifat Sayyid Ali Sinten, Zainal Abi. Terus kita tahu zaman itu Sayyid Husain itu cara lahir dipateni kelompok Yazid. Ini cara lahir dipateni Sinten, kelompok Sinten. Kita cara hakikat wis kabeh dikersano pengiran fil jannah. Walhasil Hisam bin Abdul Malik. Niki sebuah bayat itu sebut ayat itu sebuah ikal bayat. Niku dari penguasa Medina. Tiang-tiang Medina niku wedi sangat sampai kelompok Bani Umayyah sing dipimpin kelompok niku. Niku Hisam bin Abdul Malik nopo sinten wae kelompoknya sinten Yazid. Niku badhe tawaf ngambung Ka'bah kang ilang ngambung Hajar Aswad. Barang ngambung Ka'bah kang ilang antri dal gubernur. Dene terus ngenger minggir, minggir. Corone saiki golek lubangan padahal gubernur. Bareng Said Ali Zainal Abidin rawuh niku wong tawaf niku minggir kabeh. Ngekeki kesempatan sinten Ali Zainal. Kok wajahe ganteng resik. Niku Ali bin Husain. Nek ora sisko ta kok misuzilil Abidin Ali wa bin Fakir khairi wali wal imam is Sadiqil Khafili wa Ali Murtadul. Ya terusin. Mana apa ini jenenge? Na'riful fatha wa ta'rifuna wa safa wal baitu ya lakuna walana ma'la wa khayfu mina itu loh wa fa'laman haza wa kun akhirnya saya tadi Zainal Abidin itu tua ya normal wong mirip aku terus Hisam itu gak terima sopo itu kok nganti ngono aku itu gubernur rantuk ngon kok dia teko langsung penak wong jauh mirip aku terus baru sedang masyur harus aku sebagai penyair besar ini mau terus kita arah kenal, aku kenal mulanya dari sini harus tegnu gaya sairu hadal lagi ta'riful tatha'u wat atabi wal khillu ya'rifu wal baitu wal haram hadab nu khairi ibadillahi qadibatan hadab taqiyun naqiyut tahirul alam wong ora kenal wong iki welek-elek wong. Ya wong iki wong sing dikenal Ka'bah, dikenal tanah halal, dikenal tanah haram. Wong sing setiap nglangkai bumi-bumi niku kenal dhekne ora kaya kuwe kepes. Hadzal ladzi ta'riful fatha wa atahu iki wong sing setiap tanah haram, tanah halal sekali diinjek iku kenal. Mulane terus dong respon. Mergane apa iki? Hadzal nu khairi ibadillah qatifatan di anake apik-apik wong sak donya sak akhirat. Hadat taqiyun lagi ini wong suci atau hidul alam wong mengamu isam penjara harus tak barang penjara sampai saya tadi Zainal Abidin tiga duit saya mengingat saya finar yang pun ratusan juta dari sana jadi harus tak yabna rasulillah nangdam yabna rasulillah kulon itu ngelam jenengan itu orang untuk apa buatan kepingin apa pun jenang kita wangsut melihatkan cara duit saat ini. Ya itu mawon nak tak dinar 4,2 gram nak ratusan ampun satu hati itu dari Sayyid Ali bin Al-Abidin kita ini keluarga Rasulullah orang di tradisi nak kepengen ngamal gak itu akhirnya ditompok no kalau malah ini udah bener ngono kan ada si kiai sini tapi kena es niatnya ke kiai ini kelas saya tetap kayak no jodoh ras itu jadi podo bener tapi kiai ini orang lain mau itu Nabi Musa bin Al-Abidin soal kita ini keluarga yang punya tradisi kalau ngamal tidak ingin dapat imbalan dari Nabi Su'ayb. Kita punya tradisi kalau ada orang berjasa ya kita hormati. Kalau ada tamu ya kita itu. Nah, itu sama-sama menjaga nopo tradisi masing-masing. Pak kala mongko akhirnya gelem dahar sapa Nabi Musa. Wabar bulan cerita sapa Nabi Musa wing Su'ayb dikhalihi ing keadaane Nabi Musa. Akhirnya cerita kula niku tiyang Israel, urip teng Mesir, terus ke Pelayu mergo Fir'aun, pokoknya cerita-cerita keadaannya. Qala ta'ala falam maja. Monggo semangsane teko sapa Nabi Musa wa Nabi Su'aib wa qasa lan nyritakno sapa Nabi Musa ing atase Su'aib al-qasa sing cerita. Masdarun bi ma'nal maksud. utai dawu al-qasas iku master bi ma'nal maqsad nyeritakno barang sing diceritakno. Mingkop iki sange mateni Nabi Musa al-Qibti ing wong Qibti. Wa qas dihim lan mejanine wong Qibti balane Firaun kat lahu ing mateni Musa. Wa khofi lan utine Musa min Firaun sange Firaun. Soale diceritakno kabeh kula nate jotosan kuwi sitos mati. Lah gara-gara niku kula sakniki diburu Firaun tak balak balane sekolah dan sekolah di Soeb latah kok ojo wedi sira. Nah jauh tak selamat sira menal kaum dzalimin sange wong sing kaum dzalim. Ya tidak semua nabi muni insyaallah, ya insyaallah ya sunnah kadang muni kadang ora nyatane nabi Soeb ini latah kok. Nah jauh tak menal kaum dzalim ora kok nah jauh tak insyaallah menal kaum dzalim ora ono ya kabeh yo kadang insyaallah kadang ora kadang nabi piyambak ya kadang muni insyaallah kadang wae-wae barang gegah berdoa itu mesti ora terus. Mboten napa? Mboten napa? Mulane Imam Bukhari gagah bab salah. Wong nak kepengin padha senenge iku aksus salama benakum. Nak ketemu kanca iku ya uluk salah. Tapi Imam Bukhari gagah tabib, nyatane Kanjeng Nabi nak ketemu Sayyidah Fatimah niku jarang ngendikan salah. Ngendikane marhaban bibnati. Napa marhaban bibnati? Duh, duh, cek seneng ya ketemu kowe. Sahabat-sahabat tahu ketemu si Dinali, tak kok kepak sebab tak. Dia di keadaan, kocok-kocok sahabat di peniap. Alhamdulillah ala khairin. Itu nunjuk, no, tidak selalu orang Islam ketemu, redak diri, no, wah, salam. Lalu banyak yang salam terus, orang Betawi itu. Assalamualaikum, salam. Assalamualaikum, salam. Mata ada orang bilang. Nanti Cina-Cina Betawi, Assalamualaikum, salam. Nyatanya kaya-kaya alim, seorang pulau itu biasa. Kadang salam, kadang, no, wah. Mereka Nabi diambar, ketemu Sayyidah Fatimah, ini nama marhaban, dawe nama marhaban, dibnati. Kadang sahabat-sahabat ketemu Sayyidina Ali, ya tak kok kebak sebabnya. Ya mudah lah, misalnya aku ketemu Mustafa kan gak selalu salah. Ya udah mau, ya. Sehat, sehat, waras, waras, utekin, ya. Ini udah mesti, terus nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saja, diwan salah orang tua kan, repot. Maksudnya uang yo mikir lah, yo rasa terus lah. Misalnya walatapulan nali sein nifa itu dari kerutan ilah, insyaallah. Tapi kadang nabi-nabi yo biasa ngedikan lata kof, najau tak minal komit. Yo rasa insyaallah lata kof, najau tak insyaallah minal komit. Yo rasa, yo rasa mesti. Maksudnya yo rasa mereka betul perdu. Malah Imam Nawawi tentang kitab Majmu' tentang Muqaddimah itu beliau ngedikan. Nabi itu punya sekian perilaku dan dalam hal yang tidak berdoain Nabi tidak konsisten untuk menunjukkan bahwa barang itu tidak wajib. Paham ya? Terus mulanya ke sholat qobliyah ya sing sering. Nah ninggal roh tak diwarai mesti weser. Aku itu terus qobliyah terus kok apa yang pergi nopo? Sekolah jauh toko Nabi Su'ed lata sok dawe Nabi Musa dia jauh beti nak jauh tak sama kira menal kaum dzalim ini sangking kaum dzalim islah sultana krono rana kekuatan yang mojud di Fir'aun nak maring Fir'aun ala Madyana yang ngatasi wilayah Madyana dirian pun modern wonten teritorial Fir'aun jadi rojo penguasa dan kawasan Mesir tok tapi tidak punya otoritas di daerah nama Madyana artinya kalau Nabi Musa untuk suaka politik di Madyana Fir'aun reso ngejar itu di luar otoritas wilayah Sinten Fir'aun, jadi dia membuat modern untuk wilayah, untuk otoritas, untuk macam-macam. Mengenai kembali lagi diterangno, Iblah Sultan Ali Fir'aun ala Madian. Karena Fir'aun tidak Raja Madian, tidak punya otoritas menguasai wilayah apa? Madian. Kalau jawab kepada Iblah masalah sini cawe dok loro. Yes, cawe dok loro. Niku dawo tenggene sinten? Tenggene bapak. Waya utawi cawe dok iki. Iku al-mursilah atau al-mursalah iku sing dikongkon al-kubro kang gede al-suhuro Nabi Imam Jati Masu itu ya raro pokoknya sing ngomong bosing gede bosing gilek Masu itu ya gloyor ngomong raro ngomong itu bosing gede bosing gak sing gede sing gilek gak sing gilek ya sing pokoknya dari Masu itu sementing salah sitok jolor-lor-lor ya abad hidup Bapak Insun istakjid gue ya nyewa panjenengan gue yang caiki maksudnya Musa eh tak itu tegese ngalapo panjenengan kuwi Musa ajiran ing tukang pekerja ya akan ngrumat sapa ajir tukang napa mangon sapa ajir kok namane ing wedhus kok namane ing wedhus kita manane ibadalan atus dadi gendhi Ya ibu hati cawe itu, oke, ben ada anak perawan kudu roh hati cawe itu perawan, nak bapak ya jagungan itu melok rumah, nunggu sekunah nih kuno. Jadi orang terus mirip, orang yang melok, ya usul. Mereka yang tamu nih gak, nah tamu nih lah ditinggal. Ini gue sekunah nih kuno, bang, gitu, nah tamu nih lah ditinggal. Nah tamu nih gak, kan? Melok nopo? Melok rumah. Lalu kita mertamu kok cawe itu mirip, berarti ngelek. Mereka nak ganteng mesti nopo? Melok. Ane pas Nabi Musa dialek dengan Nabi Suhaib, putrine roh nama ya abadis takjurhu inna khairu man istajar tal qawiyul amin inna khairu man tata meneh api-api wong istajar takangi wong panjenengan ku al qawiyu wong sing kuat alami lu terkena dipercaya istajurhu tegese nyewa panjenengan ku ing ikilah Musa mergo dikuwati krono kuwati Musa wa amanati lan amanai Musa kena dipercaya sata alam kota kok sopa Nabi Suhaib hain jawi sok mau ha eng fasa alagu fasa alaha anggur fasa alaha anggurma fasa alam kota kau sopo Nabi Suhaib eng cawe dok sing sitok mau anggurma sanging sifat amanat lan kuat anggurma sanging sifat kuat lan amanat ini kalau kalian malu fasa alam kota kau sopo Nabi Musa eng cawe dok sing ngomong ya abadis takjur gue mau bosing gede bosing cilik anggurma sanging karena opo diarani alkawiyul amin. Berarti anhumah ankuwatihi wa amat nasi. Kok iso tuh? Kau muni caiki kuat, ya caiki kena dipercaya. Alasannya apa? Kau maksudnya? Kok buat sifati alkawiyul? Amin. Terus cawit semua cerita bila kelan berkorot takut jamak kamu bisa koma. Yiku min rofi sangking oleh iso ngangkat Musa hajarul bi'ri ing watu sumur. Mau watu gubedi yang mesti ini wong sepuluh Nabi Musa ngangkat dewe. Jadi khasnya Nabi ya kuat, ngomongnya kuat juga. Wamin kali hilang amanat sih, bukan apa, kok masih pasti kena dipercaya. Ibu dawai Nabi Musa lah, apa yang tahu itu? Oh, insi kholfi, kau melaku buriku. Wajar jadi anda. Lan tambahan tak temene, tak temene salah, tak temene cawe itu mau lama jatuh. Semasa ni teko teko cawe itu yang Musa. Wah Ali malah ngerti sopo Musa dia lan cawe itu mau. Ketika ada cawe itu teko Nabi Musa ngerti. Sowaba mongkon dingklok no sopo Nabi Musa rosalu eksirai Nabi Musa. Falam yarfa'hu mongko orang angkat sopo Nabi Musa lu engrok tahu. Jadi kemalai. Kulo ngertos tenan. Pas kulo melampah tengah arep ya bayi boten purun. Kepinginnya kulo melampah tengah diri. Terus pas roh kulo dulu. Berarti al-amin. Apa? Al-amin. Terus kulo ada sopo Nabi Syu'aib ini uridu. Ini tak temen ingsun uridu ngarep ingsun an ikhak. Yang tau nekak no ingsun kain panjenengan ikhdab natai ya yang salah jina anak wedok loro hati ini. Waya al-kubur abis syukur. Wadora roh yang arah yang gede ya. Tapi kadang uang yang kurang ajar, tawar ini gede dia loh tengok. Mereka yang cilik loh. Ayo. Ala antak juruan, tak mau tua biasanya rawol lah. Kudu sing gede sih. Mayok no sing gede, gue angin. Gue nasi kali sing cilik, maju sing gede orang. Gue terus uang dia malah ragil loh. Ada apa kok sampai cilangkai kan malah repot. Ala antak juruan. Tapi gak juga kabeh, tak jamin. Pokoknya ciri taman Nabi nanti anak dia. Ayo. Ini syaratnya termasuk ngoten. Nanti syaratnya Nabi yo ganteng, nanti turunan ya. Ayo di ganteng. Sopo juga nanti ini gantengnya Syed Muhammad. Lalu itu wanteng tenun. Sekolah itu. Itu just tenun. Allah tak juruh. Ini yang tahu nyewak no. Panjenengan yang itu. Takuna seksi Allah siro itu ajir. Iku pembantu atau jadi pembantu lah. Pegawai di gedeng. Buruh-buruh. Nabi barang di buruh. Firo iwo nami yang dalam mangon. Wadud. Sama nyafi jajin yang kolong tahu. Sini nak. Jadi Nabi Suhaib ya, mati pedagang. Kue tak kawin no anakku. Mahari ku, kue gudung, angon, pedus ku. Orang. Orang oleh. Rabi gratis, orang oleh beda. Jadi kunanya guna rabi, orang oleh gratis. Itu jelas, mahari itu jelas. Kompensasinya itu jelas. Mulanya cara peke, mahar itu oleh dibayar dengan manfaat. Yang mahar itu boleh diganti dengan apa? Manfaat. Mereka nanti sohabat marat, rabi cawetok. Ditakoi duwe randuwe, kalung mas randuwe. Mahari kon mulang cawe itu iku Quran. Cung lha kowe dhewe kok ora mulang Quran. Yo wis mahar iku mulang Quran. Dadi oleh artinya mahar itu boleh pakai manfaat. Kaya jan iki mahar iki ku Nabi Musa kan angon wedhus. Dadi gak ngeke emas, gak ngeke duit, tapi dibari angon wedhus paham ya. Mulane kene kena dirabene wong mahar apa? Mahar buruh jenengan. Oh, tau. Mari ku lawan mertuane. Bosan dah selamat. Mahari besar, mahari apa? Saat lagi duni, bakal menuhi panjiran yang sun, insya Allah, lagi orang insya Allah. Lita baruk minasoli. Jadi ini menunjuk nona ini mau rasa insya Allah saya ini gak gitu. Insya Allah oleh saya barang api. Tapi udah barang ini terus terus aku yang berdoa ini terus aku yang apa? Ngotot di kongkong guru nih. Contoh mereka ini jongkok kayak ini. Insya Allah ngotot di guru nih akan menerima. Sama ini belum merah tenanan kongkong itu nih apa? Nyatanya gak ada sahabat yang dibiat Nabi terus muni apa? Padahal insya Allah ajaran Nabi, tapi rawan sahabat dibiat Nabi. Coba kau perang Uhud, ayo, sing kuat melo. Rawan sing jawab apa? Insya Allah kau muni samina. Wah tuh, mawane anak. Kadang sani saya ikut kebablas. Kau angkau apa muni apa? Amutin kau insya Allah pantas pantas sih. Tapi nyatanya terkotenan. Tata jibini bakal mau dipanjangan yang jauh insya Allah ini tak baruk, kurang boleh barukah minat sholihin iku setengah sangi wong sing sholai kabeh iwa fina terbisa singgung honi kabeh bila iklan perjanjian kalau ada wotoko Musa Nabi Musa lelika eladi kultaku iku beini wa benar bon sing jinan nanti kamu aku antarani pulau bejen dengan ayam al ajala ini yang endine itu batas loro mau kan Nabi Syu'aib ngendikan gue nyewaku tak sewa itu 8 tahun. Tapi nak kue kepengen 10 tahun jual WAP. Nanti saya biar aneh-aneh. Jadi dia kompensasi pokoknya walong. Tapi fa'in asmam ta'asron nak kepengen 10 jual WAP. Terus Nabi Musa dawe nama. Satu di antara dua perjanjian itu asal saya lakukan berarti urusan selesai. Jadi mulai di sini uang kudu jelas. Ya transaksi kudu jelas. Ojo kalau dimas kancing juga jelas. Wah. Jadi kunane kuno transaksi kudu nama. Lan wong kudu seneng fikih, iku ketok nek ilmu fikih barokah. Lata-rata penipu iku modusnya mesti istighosah. Tapi kok aja gedhe mung istighosah, mergo sing kok dimasakan sing ya jarang. Rata-rata istighosah nggih niate ape. Tapi luwe ape ku ngaji halal haram, mergo dadekno wong introspeksi. Lho nggih, enggak mungkin lho satu komunitas membicarakan halal haram ada penipuan berlebihan. Misalnya kaya ana kiye fikih utawa kiye tafsir kados kula. Kan ngomong, ciri khasnya Nabi juga jaluk opah. Ciri khasnya Nabi kok ikhlas. Kan tetapi bodoh ini ku izin, mereka muridnya yang duwe kok edah. Jadi Nabi kok ikhlas kok, dia ini amin. Tapi yang cerita no, ciri khasnya sahabat Ansar itu bantu Nabi. Akhirnya muridnya yang kepikiran bantu dia ini. Tapi dia ini ngomong terus, ciri khasnya Nabi itu kenapa? Ikhlas. Terus haram transaksi yang horor, yang potensi menipu. Haram transaksi yang gak jelas, multi level yang gak jelas. Sehingga misalnya dia ini bagi multi level kan ini mungkin haram loh kok dilakukan. Nabi itu nak mau acaranya mau istighosah toh. Wong serbanan, cuma saja mau serbanan, istighosah. Acaranya santunan yatim piatu kan kesana mau apa lah sih semuanya kurang karu-karu. Pih-pih halal haram itu pun dari sini Islam. Pih halal haram itu pun dari sini. Mana kulon supor sangat. Kalau ingin ke Jumat juga ada acara tengsarang diaturi daerah ngisi tengsarang. Di antara sini ngisi itu toko-toko mursyid. Bahkan wonten sing saking Syria. Niku Kiai Nom sing diutus. Niku Gus Lofur putrane Mbak Mun kalian kula. Ya lucu tenang. Sisi tok terkenal fakir, sisi tok terkenal mursyid. Ya bukan mawon ke kejogan ke sana. Sing saking Syria itu kalah. Di bahasa Arab tapi orang sing terjemah. Muka khawatir orang sampean barang itu jadi orang sing terjemah. Sampai pulau sih rasa nopo. Coba ya, sampean pikir. Misalnya tiang kiai fikih atau kiai tafsir. Kan mulangi kan cerita Nabi, kayak Nabi Musa tadi, enggak mau lupa. Nabi Syu'aib di komitmen. Saya punya tradisi menghormati orang yang berjasa. Nabi Musa tetap ngendikan, saya punya tradisi, enggak menaruh upah, enggak ingin dibalas. Kan enggak mungkin kiai seperti ini bodoh ini berlebihan. Oke lah, dia sebagai manusia tentu enggak suci. Mungkin duit atau salah. Saya pun punya banyak salah. Tapi kan jelas aturan mainnya. Tapi nak koyok modus-modus mau tadi pun. Pokoknya kiai ini tinggi tosno isomot neng Mekah nanti di penjara wae jadi wong ijek. Neng Mekah kan rumah. Nak Quran jelas di antara aturan yang hukum wala taqulu lima tasifu al sinatu kumul gajiba hadza halal wa hadza haram litaftaru ala wahil. Jadi di antara aturan Islam itu kita harus punya kepastian hadza halal wa hadza haram sing sangka ketentuannya Allah Subhanahu ojo sampai kue gawe hukum dewi. Lalu itu paling selamat masa-masa itu tiang fikih, fikih sing waras itu. Karena dia akan ngomong terus. Seperti saya misalnya, saya ini tidak seneng salaman, tapi saya seneng sama orang salaman. Gua tuh rokat sih, uang nak salaman itu dosanya cep. Jadi misalnya kalau pulau ambek Mustafa tak lama ni tu sana Mustafa ceplok. Nah tu ceplok buat ceplok orang serapati akeh. Nah kakian kan mau gampang ceplok. Muntuk-muntuk. Tapi banyak juga ulama dulu yang enggak mau salaman. Yang terkenal nggih Wes Al-Qarni itu kalau salaman enggak seneng. Abdul bin Mas'ud itu kan. Alasannya masuk akal. Zillatan ditabik wa fitnatan lil maktub. Salaman nak dicucuk, sing nyucuk dadi ino. Kan yo ora lucu to, rukun muaco karo terus nyucuk be aku sungkem. Sing nyucuk ino sing dicucuk rawan ujug. Yo nak kowe wis kaya wong-wong saleh kados Mbah Mun, Mbah Arwani wis ora ujug. Tapi nak wong cilik kan rawan ujug. Kiai anyaran dicucuk kono. Mulai Abdul Rasa itu buatan seneng dihormati alasan ini bilatan ditabek wafit natanil matu sing anut derek no ino sing dinut sing dicucuk nak orang tepak rawan apa? Makanya banyak juga ulama yang tidak salam. Kalau ngaji tentang Bojonegoro salaman tapi kiki buat. Ya semua nak kafe ulama nak ulama tenan asal waras tenan itu dua istiqah. Cuma masuk akal kan. Ngomong piyai sing mlete yo nak tepan kene waras sing mlete kula sing roh kuwi mlete upak utuh. Rokok emang gawah. Pokok tuh terus ini. Pokok tak paling mulu, sumat kok sini. Pokok geng Cina ngono iki. Geng Cina ngono film-film nyumet rokok ya ora film. Ngomong ngalor ngidul ben numpak mobil utak utus. Ndak semua iki ya iku. Tawa tuh. Ya yang seperti itu yang dikritik Abdul bin Mas'ud. Zillatan ditabek wa fitnatan lil mas'ud. Sing anut dino, sing dinut rawan u. Tapi misalnya kabeh kiai kok kados kula ya rusak. Kiai ono sing gagah ben pantes. Ki Bisriya bagus mesti kuwi yen nak badhe ketemu bupati ya. Niku nak anggo jas wis tangane dikenekno ono santrine sing ngejasno. Ali ngobrol jas dhewe ora gelem tangane dikenekno terus ono sing ngekono. Alasane ben wong doro. Nak sing dihormati ra bupati tok. Kiai yo dilayani ngalang-alang bupati. Yo, nampak. Yo macam-macam kiai kuman. Lakukan macam orang kecil. Misalnya gelum gua ya, derek nol wak. Gelum eswati latihan. Jadi solo loh kuman. Cuma kalau mila sengenengenya air biasa biasa. Kuman itu podium betul burun juara merah tahu. Kecuali motor, misalnya di terus guru. Kepikiran kuman sampai umat gaji nabi. Kalau umat yang gue sederajat, gue setara. Rasanya podium sampai nulisor. Nah, tak kau ini nabi bingung. Kenapa buah Mustafa nulisor? Kuih yang dua, padahal kusik Mustafa, awal itu saja apa? Jika ada menawai setara. Tapi misalnya Mustafa yang dua orang yang ngisor, Nabi lah protes. Duh, ya Allah, sopan itu. Kok ngalip ini ngisor kuih ini? Yang ini kan setara. Nah, soal kalau yang mulai itu mutor. Kan yurang itu tidak mulai aku, kan aneh. Ya itu darurat apa? Ya darurat itu untuk dihormati berat sesuai. Jadi ulama ini enggak. Ini soal yang paling tidak salah menurut dua. Dia yang ngakon, hadis nak salaman juga ya, nanti. Tetapi itu tadi ada konteks tertentu dan Rasulullah pun tidak selalu salaman. Mulai Imam Bukhari ngebabkan bab kesunatannya salaman. Setelah itu Imam Bukhari cerita bab abdi bilja. Ternyata nanti kalau salaman itu tidak mesti kok salaman yang Jawa. Ketemu suatu tangannya di cekol itu dianggap salaman. Karena yang penting menunjukkan kalau akrab. Jadi orang salaman betul. Orang mesti maksudnya bentuknya ada mesti seperti itu. Mulai babun aku dari Rasulullah biadi. Jadi orang Mustafa atau dari Rasulullah dia terus ditekel di jam lagu. Lalu aku ya dianggap jadi ini menunjukkan keakraban ifsah utala lah menunjukkan keakraban Nabi Dawud ini Sayyidah Fatimah marhaban wah wah ngasih lu ngomong sing lego elu lego mulai ketika Imam Malik al-amru wasi urusan itu luas gue gak usah jadi mutaharif sidin kaya agama itu kangen tapi ada orang takut silin apa ke seratus salaman salaman itu resok misalnya santri ini gini kocok motor akelar tuku sepucar butar salaman yang ke ide malah ngelong pokoknya nak kiri-kiri yang istiwasa yang gelasnya wakil salaman gelas kepecah kira aduh kan malah repot malah temut gira malah terungun lagi ya isu salaman sedikit orang santri ini gue kerdus saking aja salam leplek kiri itu gak tiba-tiba apa wah bodoh tenang aku dah sekolah ngasih dulu wah pak, wah kok kodang ini ngani gitu terus, salah saya terasa iya nanti tempat darah itu baru kayak kiai nanti kasut wah enak dibeli profesinya, iya malah rekar-rekar Iya urip iku mesti mimbeni farsin badan. Nak tepak ya dadi itibar apik, nak tepak ya dadi itibar elek. Akhire kiye-kiye alim terus. Yes, kok tetep stabil ya tengah-tengah. Kalau salaman dia tahu, rata salaman dia tahu. Kalau hormat Mustafa dia tahu, kalau lem Mustafa wong apik kudu tapi soal dia tahu, semoga ben seimbang, penuh. Tapi soal itu ambek dosa gede. Talem kok sebelum nang wong era jelas. Tengah-tengah ya tahu talem. Macam-macam. Geleng-geleng ya. Terus wong itu kudu ngaji. Ini sekunane kuno nggih ngoten niku. Mulane dari Imam Syafi'i sekunane kuno soleh-soleh dicek ya ngono sing mulang ya ono sing teko ning salat jenazah ono sing ngiri wong loro. Pepe Fadilah ini di wong loro penting sampai wong diri wong loro lah sing mulang. Pepe Fadilah ini mulang terus kiai alim mulang tok ra tau diri tangga ne loro ya ora oleh yes. Ya tapi kan cara hikam wis pokoke ana hukmul waqti, tahu-tahu ya tahu, tahu sendiri ya tahu harus melakukan apa. Ini wau kan ayat wau la takof najau ta minal komi dolingin gak usah insya Allah tapi kita tadi itu nih insya Allah ya ya ada insya Allah ya biasa seperti itu ya wau yang sholah ya maksud ini kalau Musa galika lagi kultuhu ta kultahu juga ini wabena ayam al ajal ini aisaman awil asro aisaman ada kesewalu awil asro ke sepuluh wama tema bisa ikatun ayro yuhu tersing angon wadus cek soalan tahun cek sangang tahun. Kode itu kang wis mutusno ingsun di kelawan iki. Ae parok tu seru wis ngrampung roh ingsun minggu sange iki roh yo 6. Fi muddati sama di sini na utawa asli nopo. Sini ku fala udwa ana aliya. Mongko ora ono dolen iku mujud aliya ing atas ingsun. Kita lah dia dadi kelan golekno tambahan alaihi alama. Alama kode itu dari Nabi Musa perjanjiane kan 8 tahun yang pokok bisa disempurnakan 10 tahun. Jadi Nabi Musa yang muni ngono, sing penting salah satu saya selesaikan berarti saya sudah kelar, sudah tidak ada masalah. Nah, itu sing disebut ijab kabul. Mulane cara mazhab Syafi'i, semua muamalah itu harus ada dengan ijab. Buktine Nabi Su'aib transaksi yo nganggo ijab. Jadi ora oleh terus lunang kono. Tapi nek kancamu mbok jupuk, nyongone kancamu SMS mbek nggo nelpon, iku ora oleh kudu ijab. Mesti wong gampang rido bayangane digo SMS, jupule digo suwi bisa mesti pada gerung wah teman-teman tahu juga saya masih boleh juga kutu ijab kabul kang aku nyelah HP-mu tak gue nelfon orang gerung nggak ketoro nak rido saya nyelah sepeda motor saya nak nyelah sepeda mesti bayangkan di rukun itu di gue perapatan jejer dan kok kabe mesti urfa jebule di silat gue nanti rebon jadi mulane al ada tuh muhat sama mesti kamu nyelah itu mesti orang ada orang mesti dia mindset. Misalnya nyilai mobil, ya pantasnya digunakan Kaliurang, digunakan Magelang, kelasnya mobil. Sebelumnya digunakan Banyuwangi. Semuanya seolah kok tak jawab, ya tapi bayangan yang mulai kan radiusnya kan. Wah. Ya misalnya, ya saya seperti itu, mesti ada adat muhakama, mesti ada urfan kan. Orang terus main, kenapa? Sakar beda. Makanya dari Nabi Musa begitu jelas. Yo, 8 tahun atau 10 tahun dari Nabi Musa. Kalau sudah saya lakukan, ya berarti saya sudah kelar oleh ditambahi menang. Nabi Musa ya khawatir, tapi aku capek, tambahi terus malah rabar-rabar. Jadi itu jelas. Jadi itu diomong, no, lalika, baini, wabainya. Ayyamal ajala ini, kota itu, fala'u duana. Intinya ada ijab, ada kota. Wawahu da'wal alamah yang atasi perkoron aku lukang ucap ingsun. Ana yo ingsun wa antalan siro wadi lendap sing kena di pasrahi. Maknanya sing yoga komitmen di khafidun. Teksijat sing yoga awrak syahidu dada tinyak sing. Saka mau ke sempurna kualak dua kuakak tidak jika kelawan dewe Nabi Syuhab lan Nabi Sinten Musa. Jadi fatam mal aktu bidalik bidalika syuhab. Mengelani ono ijab. Ano kak. Wa amaralan utus sopo Syuaib Nabi Syuaib ibn atau yang anak wedo Syuaib antuk dia. Enyen to maringi sopo ibn atuhu Musa Musa ason sing tongkat. Ya tau kan iso nolak sopo Nabi Musa dia kelak ason asiba yang kewan gala. Aduh Nabi saking wadusnya Nabi Syuaib. Waka anak tan ono po aso iku asol ambia iku tongkatnya poro Nabi. Ain dahu kang ono ing sandingi Nabi Syuaib. Jadi kunane kuno yurasire kunane kuno iku nak barang sing tau kanggo mbah-mbahe para nabi iku ya diwarisno anak putu mbah-mbahe Nabi Syuaib ku nabi diwarisi tongkat tok Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dikakno mantu ya ora dihukumi sirik padahal nggawa tongkat paham nggih nah nggih Nabi Musa dikakno apa mbek Nabi Syuaib tongkat iku kenangan mbek wae nabi-nabi di Yura diri, wong ora bakal ngimani tongkat, tapi wae wong-wong soleh, saiki ngenang wong soleh ya tongkate disim. Tapi rasa jajanan jimat ya diri. Ya biasa wae dikenang. Kula niku gak ada terban wae bapak. Kula nganti sak niku gak ada tongkat sing gadane bapak e bapak. Riyun wae buyut-buyut. Sing nganti sak niki tenggen kula. Ya ora tau tak gorene gunutuk jenengan iki wonten. Wae tak simpen. Iki kula simpen ya ora tak yakini, ya biasa disimpen wae buyut-buyut. Rian diagam bapak, saat ini kita agam pulau. Saat ini anak pulau Hasan di pulau Kandani. Ini nanti Hasan yang nyimpen. Ya meskipun aku ya orang yakin nak ikut orang jimat ya biasa. Ini pulau tinggal, mau colong ya oleh. Nah, kayak darahnya aku tenang oleh. Tapi nak ibar nyolong oleh kecelakaan itu takut aku. Orang berkono tongkatnya yang keramat. Yang gue itu mau ngalim, ngawur. Bahaya, kenapa? Kalau enggak ada tongkat dua kali, warisan keng bapak, bapak keng bapak ya bapak. Kalau enggak ada tongkat keng ibu, dia ni juga ada ibu ni tiga no ibu, betul tiga no. Terus keng buyut buyut, jadi kalau enggak ada kali. Lepas kalau buat ase bapak, dia dalam mati ase kan enggak ada kulo, betul tidur kulo enggak ada. Lepas buat tolong kulo kulo ni mau lehara masalah, terus mau kulo jurai yakin. Tapi kalau ni kumal, pangeran kerja nak ngukum kue, mau nyolong orang dihukum. Nah, kula ya pasal. Wakana niki lha nggih dadi Nabi Su'aib kuwi ya duwe tongkat. Tongkate kombang bae para nabi. Nabi Harun iku ya duwe sunduk. Sunduk iku nama kotak. Tapi mboten kotak ATM aja iku mboten. Iku nak nabi sinten sing tukang perang sapa nggih, Pak? Tolot. Nggih tolot. Tolot iku panglima perang. Iku ya menungso. PD-ne perang iku nak duwe tabu. Tabut itu isine itu, yo mau kotak, cuma kotak itu riyan digo para nabi nyimpen klambi nyimpen berhubung kaya nabi disimpen. Tapi ora terus dadi jimat, nah jimat itu ora sing darani sirik. Tapi yo dadi biasa dadi kenang. Mulane inna ayata mulkihi ayat ya kumutaku tu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaika. Jadi nak tolot itu sebagai panglima perang, benatine ayem, yo dene nyimpen tabut sing tabut iku ana kenangan-kenangane Nabi Musa lan Nabi Sinten. Kula nganti sakniki gak ada kitab badani buyut-buyut. Kula nggih duwe mushaf buyut-buyut. Kula nggih dhisik bapak riyen niku badhe wafat niku teng Yogya. Kurang setahun wafat teng Yogya. Kula tiga isepan. Cung kuwi sampeyan sing ngenteni aku. Bagian Yogya 4 bulan dari di Yogya itu beliau wafat. Nggih kula simpen kula sedo nang Mekah, nang Madinah, kula nggih itikaf. Kulo kultus serban iki mboten nate kula nyatane kula mulang ora tau serban iki biasa. Tapi kula gak ada. Sedeng buyut-buyut kula gak ada. Dugi bapak dugi kula. Terus ayat ini seti nggih mboten, tapi tak don kuwi ya ora. Lah yo maca lah tutuk tenan nanti. Lah iki keramat tenan. Ya itu kan biasa seperti itu. Ojo mbok arani sirik, lah nak nyimpen ngene mbok arani sirik berarti Nabi Musa sirik, Nabi Syuaib. Mbok yo wong ngaji, paham ya? Lu tenan iki kula. Lah ya saiki Nabi Su'aib kuwi iki Nabi Musa apa jek? Tongkat. Terus tongkat iki tongkat iki sapa? Wa kana asal anbiya sedurunge dicekel para. Terus bawa kok afia dia. Ya terus apa agam piye iki jek? Iku tongkat digawe zaman Nabi Isa. Ada min atil jannah sapa kayu nopo? Ora apa perut ning mboten. Orang kau kalau yang aku apa asam apa jadi galak apa sih terkenal loh apa jadi galak asam kau yang rukun buatan kalau rukun dia kira yang terbang ni jimatin. Jadi Nabi Adam itu dua tongkat ke swargo. Ini kenangan. Yo wes juga butuh butuhnya untuk Nabi Su'aib untuk Nabi. Lah nak nyimpen tongkat itu sihir berarti Nabi Musa. Yes biasa. Tapi itu yang perlu diambil. Diminyai nak suruh dikit apa itu jurek-jurek ya kan ini biasa kalau tapi dia gawat kalau tongkat, gajah tongkat ini kok buyut-buyut itu nganti saya itu ada di pangan ngang padahal kayu ini kayu nombor dan kayu itu ini kalau gelidak nombor ya udah aku coba mau nganti saya itu ada sampai saya minat terlalu panggri lagi sampai yang berat mau mulai bisa ya udah hilang ini biasa. Ya pokoknya beriling-ilingan. Ya kula ya ora. Kula terbang juga daging buyut-buyut. Ya tapi mboten nate kula ngge. Kula tak kok teng kota jejer kitab Ihya, jejer kitab Sabtu Kotik jalan. Ya kitab-kitab yang soleh-soleh. Ya kula simpen. Ya biasa. Kadang-kadang kula nak kangen pengiran Dajjal kula damel. Ya beriling-ilingan wae gampang. Ya mboten-mboten to. Nah kula teng Mekah kula damel berkali-kali kula teng Mekah kula damel. Ya mboten-mboten to ya biasa. Ya buktine Kanjeng Nabi nake hadiah buat Al-Qur'an ini juga. Juga itu ya disimpan. Sampai saat ini kita musim Turki juga. Kanjeng Nabi yang dihadiah. No, ya biasa, itu biasa. Udah nyimpan itu biasa. Orang terus apa? Ya sirah itu buat menyanyi, buat menyanyi, terus macam-macam. Terus nganggur nanti. Sirah itu orang yang jelas apa? Hukumnya mau nganggur, ya dipekerjakan mau nganggur. Hukumnya. Ini jelas ya. Wa amara su'aibun ibnatahu antuk tia Musa. Asal ya tahu dia tiba anak sih tongkat tu dia kena gua nuduk ulo tau pos pokoknya sederhana mu ya tahu tiba anak sih wakarat asal ambia eleng kenapa wakarat asal ambia sih tu tongkat kena pindah di seindah bawa ko afia dia asal ada min asil jannah songkowit nobo suar ni kulawat sarah aje bawa nyimpan ngotot ni gua ansal. Iku kan gaweane Nabi Adam songko kayu swarga. Wa tawarotat hal anbiya'u ba'da Adam, fasorat minhu ila Nuh, summa ila Ibrahim, hatta wasolat ila Su'aib. Wa kana la ya'khudhuha ghairu nabiyyin illa akal. Jadi, ya ngoten niku. Jadi, tongkat iku mulai Nabi Adam, terus kena Nabi Nuh, Nabi Nuh kena Nabi Ibrahim, kena Nabi Su'aib. Lah sampean takok, ora teng kula, Gus, kowe ra putune, masalah. Kue rana apa? Jadi intinya biasa, kita ada hukum sirik. Mungkin itu hati-hati banget sih. Ada hukum sirik, biasanya yang di tradisi nyimpen itu mati. Cuma kita ya rasa darah ini terus penting. Nah darah ini penting, bisa gue simpen, rasa tongkatnya Nabi Su'aib. Itu tongkatnya tukul amat tuh, maksudnya gue ngomong. Faham ya? Jadi ya biasa ya, nak pergi tongkat juga gawe, namun orang yang ngomong ada ulo, kena gue nuduh, itu ada yang gawe. Mana api turu, ya, ada tongkat pinggirnya, namun ada, ya, semuanya, namun buju mau ngamuk, gue besok gue nyekel tongkat. Kan lumayan, gue bilang, apa? Jasa, jasa, semangat, jasa. Jadi biasa kan, terasa hukum isi, jadi jelas gitu, terus. Ini jenisnya orang api angon, ya, dikai tongkat. Namun tapi nabi, kalau dikai tongkat biasa kan, ya orang lucu kan, dikai tongkat, yang warisan, borok. Jadi jelas ini nabo watawa rotat hal ambia pada Adam fasorat minhu ilanu semua ilah Ibrahim hatta wasolat Isya. Ini kasus ni gua nabo inna ayatamulkihi ayat dia gumutakutu fihi takinatum mirrobikum wa taqiyatum mimma taruka alu Musa wa alu Haruna tahmilul malaika. Tapi yang mau inna fidalika la ayat alam. Ia mau jadi ayat. Mana nganti? Ulang nanti di tamu, kurang ajar tenang kamu itu. Mangkal tenang dulu. Bapak wafat tu lebih seminggu. Ni wano tamu. Gus, jenengan gada kelambi otopu semua. Kini ni kamu Yai Nur Salim ni juga ada. Ni kamu warisannya kali Joko. Waduh, ni kamu Pulau Wanton minimal ni Pulau Wanton 200 juta. Bukan gada. Wah, tapi biasanya Kiai ni tidak nak putra waris. Waktu bahasa tempatan itu aku tak nak aku sumbel ayo sesuk tak kok ora tak jinakno untuk kusumo jare aku kusumo iku jare rompi kecil disewek kali Joko diwarisno macam-macam ku nak wong pas yo nganggo pas lha kula yo yo nganti saiki ra nganti saiki sering dia tamu tak kok wo tuku jare tiang-tiang teng jenengan lha cara kula nu wong nakalan tak gekno ning pasar tak dolaran kok jimat kancing. Tapi normalnya pulau ni lucu, normalnya. Tapi kan orang lucu nak misalnya. Jadi tapi semua nganggur ya. Kalau tak tahu ikut beli wang pulau ni utangnya kata. Terus nak melihat dagangan kita nyawa utang lah. Tuh malu sakit ya. Ibu maksudnya ibu sempokok ini. Nampak? Jadi lengi. Tapi kan ada yang di sini kuat lah. Ini jelas ya. Nabi Musa nyimpen tongkat saking mertuanya Nabi Sinten. Nabi Su'aib songkong bambai sedugi sinten Nabi Adam. Terus setelah itu neng era Tolot iku nyimpen tabut. Tabut itu macam kotak. kota ini ku ono fihi sakinatum mirrobikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Mulanya Khalid bin Walid niku nak perang niku menangan. Iku diantara nih kesaksiannya Khalid bin Walid neng ketugu iku ono rambutnya Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi nak potong sahabat rebutan. Terus ono sing tok rambut ngarep, ono sing tok rambut duri. Khalid itu rambut ngarep terus ditakon neng baik. Iku tiap perang niku tahu ketune ceblok ya perang kok kalah. Ora boten pirang-pirang durian. Artine yo ana wong nyimpen. Akhire mulane rambuté Rasulullah tak niki wonten ten Turki. Yo saniki. Tapi kan intine yo ana wong. Tapi sahabat sing ora nyimpen lu yo akeh. Sing nyimpen yo susah yo apa le ilmu luas yo. Susah yo apa sih gede ilmu luas. Wong penak wae tetep imane be Allah Subhanahu. Sahabat sing nyimpen jelas solid sing wae. Sing ora nyimpen yo akeh. Sing nyimpen Nabi sing ra nyimpen tongkat yo akeh. Nabi Muhammad nyatane mboten nyimpen tongkat. Yo piye ribet. Nabi Musa nyimpen. Nabi Ibrahim yo ora nganggo tongkat ngalor kidul sing beto Nabi. Ya nyatane yo apik wae. Nabi Ibrahim padahal duwe tapi jarang. Nabi Musa nya dimanfaatno tenan. Dua lebe Firaun itu go tongkat nyabut segoro dadi gumule nek sok nang kok. Mantep. Tapi Nabi liyane nyatane yo ora ono cerita ngalor kidul beto nopo. Tongkat tiga duel maksudnya, ini betul tongkat dia. Tapi Imam Syafi'i itu di fatwa yang terunik, uang nak patang puluh tahun umur ini kesunatan buat tongkat. Lo jadi yang gue khawatir sama yang tak tapi alasan Imam Syafi'i itu litas kuro anak kamu safirun fiyadi. Dari kan masyur Imam Syafi'i ini pun nak tindakan betul tongkat. Kita koi lima daya Syafi'i tak kudu alal asal waketun tak koi ya. Jadi nanti kuat lo buat tongkat. Di atas karo ani musafir. Kena aku eling nak aku ning dunya mu lunga. Mergo hasil riyen wong riyen nak lunga beto tongkat. Mergo rawan ana ula macam-macam gue ngiling-ngilingan nak aku iku. Gak apa. Ojo kaya saiki kan bi anan ae lali akhirat iku paham. Pas buka wi anan. Gawe grup dong sekolah kemi. Wong ngadur lali akhirat iku paham. Ora iso gowo tongkat ben eling napa? Tapi apa moro musala go tongkat kene sing kepenak tuwa rumo ape itu praktekno ben nak jumatan go go tongkat ben merem-merem geleng aku itu ben doe tapi lha tapi fatwane kan ngono lah kula tak iki mun 40 lebih karo kula ya ape go tongkat tapi yo wedi salah paham wae malah repot darani tongkat sakti malah lha kula kadung terkenal wah repot kalau ngalih kan mesti wong pikiran wah aku mesti tongkat wasiat tuh malah repot malah repot dianggap tongkat keluar dari gua itu malah repot tapi yang jelas yang munisirnya gua ojo cari agen dah mereka Nabi Musa gitu betul tongkat ya Nabi Sintan Tolot itu gitu Nabi ke Tolot ini gua gitu betul kenangan ya semuanya ngapain ini gua semuanya kunani kuno gua nyimpen rambut ya ada sohabat yang lampai gua nyimpen ya ada sohabat yang misalnya Sayyidina Umar itu fanatik aku kepentingan pun nak mati aku mau sitok kepengen disarekno pinggirnya Kanjeng Nabi lan Abu umpama dekat wong soleh itu ora penting Umar berarti ora kepengen disarekno sisir Kanjeng nyatanya kepengen untuk barokahe parek Nabi parek sinten Abu Bakar tapi kejaran yang uniku penting banget ya keliru nyatanya sahabat dia ya orang ngono Utsman ya teng Baki sahabat kabeh semuanya ning Baki ya orang ngotot ya pinggirnya Kanjeng. Ya tapi kok kowe ora kepengin pikiran aku, kok ora kepengin pikire. Ya wis akhire yo iki yo. Ya biasa wae al amru wa dari Imam Malik al amru wa. Urusan iku jem. Wis ono apa dhe? Ono sing seneng kabudut ning Mekah uga kota suci, ning Madinah kota suci. Ono sing ora seneng. Perkara nek ning Mekah berarti sentralisasi Islam. Akhire Abu Darda tindak teng Syam, Salman al-Farisi teng Budi. Syam. Mereka bisa dakwah yang tindih. Akhirnya sebagian besar sahabat tindak. Berarti buat tentang kota suci. Tapi betul misi suci yaitu dakwah ilau. Paham ya? Nah, kalau kita mati ini, ini sebuah dua. Ini ya suci yang dakwah misi. Ya semua. Paham? Ini biasa ya. Al-Amru. Wah, dari Imam Malik ini Al-Amru. Wah. Pak Akhudah Al-Mungko ngalah. haing aso sapa Musa Musa di ilmi Syuaib bin kelawan sepengetahuan Nabi Syuaib falam wa qad sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa jalla arsyi subhanallahi wa bihamdihi adada qalbihi wa ridha nafsihi wa jalla arsyi سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات علم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات علم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات علم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ذات علم سبحان الله وبحمده عدد خلقه